benarkah Habib itu keturunan Nabi? Maka ada namanya Maktab Alawiyyin di Jakarta. Jadi Raja Sultan Siak itu kan katanya keturunan Habib As-Sayyab Ban Hasan. Dimintakan silsilah nasabnya ke Jakarta, ditelusuri ternyata memang Habib keturunan dari Imam Ja'far Shadiq, sampai nasabnya kepada Zainal Abidin, anak dari Husain, anak Fatimah, anak Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habib diambil dari kata hub, cinta, sayang. Habib kan kita sayang betul dengan dia. Sayang kita dengan datuknya, sayang kita dengan cucu cicitnya. Tapi kalau ada orang mengaku-ngaku Habib, kita tak salah juga untuk menengok. Mohon maaf ya Pak, jangan tersinggung. Ada syahadah dari Maktab Naqabah Alawiyyin dari Jakarta. Oh ada nih. Jadi jangan dia modal hidung panjang aja. Rupanya dari Pakistan. Tapi kalau saya mengaku Habib, tak akan ada orang percaya. An asila qarabati ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya. An asila ila qarabati Rasulillah ahabbu ilayya min an asila ila qarabati, kata Sayyidina Abu Bakar. Menyambung silaturahim dengan kerabat Rasulullah lebih aku cintai daripada menyambung silaturahim dengan kerabatku sendiri. Zaid bin Sabit ketika Nabi meninggal umurnya 20. Abdullah bin Abbas ketika Nabi meninggal umurnya 15. Mana lebih tua, Zaid bin Sabit atau Abdullah bin Abbas? Abdullah bin Abbas lebih tua. Tapi ketika bersalaman, Zaid bin Sabit mencium tangan Abdullah bin Abbas. Kata Abdullah bin Abbas, kenapa ente cium tangan saya? Karena kami ingin memuliakan keluarga Rasulullah. Cium. Jadi kalau ada jamaah cium tangan saya, kenapa ente cium? Saya bukan keluarga Rasulullah. Ustaz sudah mengajar kami. Banyak ustaz-ustaz lain yang lebih alim. Oleh sebab itu maka Habib itu adalah keluarga Rasulullah kalau dia punya silsilah nasab. Kalau dia tak punya silsilah nasab, mengaku-ngaku, maka dia sudah menyiapkan tempat duduk dari kursi neraka. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan, siapa yang berdusta kepadaku secara sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Ustaz, apa hukumnya kita ngurus beasiswa? Ada persyaratan SK, surat keterangan miskin, tapi kita mampu. Jadi banyak teman saya memalsukan SKTM. Jadi masalah miskin dan tak miskin itu standarnya apa di Republik Indonesia? Tanya dulu. Kalau kata dia yang dapat beasiswa ini kalau pendapatan orang tuanya di bawah upah minimum regional, di bawah UMR. Tanyalah ayah kita, gaji ayah berapa? 2,5 juta. Ini katanya di bawah 2,5 juta layak dapat. Apa standarnya? Kalau bohong-bohong, tipu-tipu, tak usah lah. Allahumma ghnina bihalalika an haramik, cukupkan kami dengan yang halal sehingga kami tak terjerumus kepada yang haram. Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka, kami minta kepada engkau salamatan fiddin, tapi ketika masalah rezeki, wa barakatan fir rizqi, ada barokahnya. Jangan ragu. Limadza akhsal faqra wa ana abdul ghani? Mengapa aku takut ketiadaan harta sedangkan aku adalah hamba dari yang maha kaya? Apa kata Imam Syekh Mutawalli Asy'arawi? Kalau orang yang punya ayah saja tak khawatir, mengapa orang yang punya Tuhan khawatir? Petantang petenteng dia. Kenapa? Ayahnya kaya. Dia lebih kaya lagi. Siapa dia? Wahuwal ghaniyyul hamid. Berarti ada masalah dengan imannya. Orang yang korupsi, orang yang menyuap menyogok, dia bukan masalah akhlak, tapi masalah akidahnya rusak. Ragu dia tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Apa beda aswaja dengan syiah? Ahlussunnah wal jamaah berpegang kepada Quran dan sunnah. Sedangkan syiah, kata Syekh Ali Jum'ah, beda kita pada 5 titik. Titik yang pertama, kita mengatakan rukun iman itu 6. Antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa biqadri khairihi wa syarrihi. Dia tidak wajib beriman kepada Imam 12. Ali, meninggal Ali, Hasan, meninggal Hasan, Husain, meninggal Husain, Zainal Abidin, meninggal Zainal Abidin, Imam Ja'far Sadiq, meninggal Ja'far Sadiq, Imam Baqir, sampai ke bawah. Siapa yang tak percaya kepada Imam yang 12, kafir, halal darahnya. Situ letak persimpangan kita. Di mana letak simpangnya antara Ahlus Sunnah dengan Syiah ini? Pada rukun iman. 2, masalah Quran. Kita mengatakan Quran itu asli. Dia mengatakan Quran itu sudah diobok-obok, diotak-atik oleh Abu Bakar dan Umar. Banyak nama-nama Ali yang dibuang dari situ, kata dia. Dalam kitabnya Al-Kafi yang ditulis Al-Kulaini, dikatakan bahwa Quran kami itu 3 kali lipat. Sekarang sedang dipegang oleh Imam Al-Qa'im. Dia nanti turun. Tapi sementara imam itu bawa Quran yang asli, pakai aja yang palsu ini dulu. 3, dia memaki-maki sahabat Nabi. Kita mengatakan Abu Bakr Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menyebut Abu Bakar Siddiq lahnatullah alaih. Maka kata Syekh Yusuf Qardawi, aku tak bisa duduk sama mereka. Kenapa? Aku mengatakan Umar radhiyallahu anhu, Utsman radhiyallahu anhu, dia duduk di sebelah Abu Bakar lahnatullah alaih. Umar laknatullah alaih. Mana bisa kita duduk sama dia? Kalau ada orang Ahlus Sunnah bisa duduk sama Syiah, 2 kemungkinan. Pertama jahil, 2 pokak. 4, mereka menjadikan nikah kontrak sebagai akidah. Mut'ah. Al-mut'atu dini wa dinu abai. Nikah mut'ah itu adalah agamaku dan agama bapak moyangku. Siapa yang tak meyakini nikah kontrak, maka dia bukan bagian dari kami, kata dia. Nikah kontrak ini bahaya. Itu sama dengan legalisasi prostitusi, penyebaran virus HIV/AIDS. Berapa banyak perempuan-perempuan yang disangka solehah, jilbab panjang, tapi kena penyakit kelamin karena gonta-ganti flash disk. 5, apa dia? Mereka memakai taqiyah. Taqiyah itu adalah, kalau kebetulan di sini banyak orang NU, kamu apa? Saya NU. Banyak Muhammadiyah? Saya Muhammadiyah. Kamu Sunni ya? Ya saya Sunni. Lama-lama saya Susi. Sunni Syi'i. Gabungan antara 2. Nah ini letak persimpangan kita. Ingat yang 5. Jadi kalau ada yang nanya, di mana letak persimpangan kita dengan Syiah? Ada 5, kata Ustaz kemarin. Apa dia? Itulah, tak perlu aku ingat tahap. Bagaimana solusi supaya lepas dari riba? Jangan minjam. Allah, Ustaz Somad tu pandai ceramah aja tu. Ustaz selama pulang dari pekan, dari Mesir, dari Kairo, dari Maroko, pulang ke Pekanbaru Ramadan 2008. Sampai sekarang pernah tak minjam duit riba? Tak pernah. Jadi Ustaz beli mobil duit dari mana? Saya pinjaman tanpa bunga. Di mana? Amak bank. Amak-amo. Mak, aku mau beli mobil nih. Jual gelang mak nih. Iyalah. Nanti ada kubayar. Iyalah. Pinjaman lunak tanpa bunga. Cuman kadang-kadang lebih besar pula bunga dia daripada. Tapi tak riba. Jangan bangga kaya tapi sebenarnya terjerat riba. Kalau sudah sempat Pak Ustaz bagaimana? Inilah nangkene rosae. Banyak orang bertanya ini sesudah terjadi. Jadi ustaz itu diposisikannya dalam posisi yang serba salah. Kalau ada duit menebus, tebuslah. Kalau tak ada menebus, mau pinjam pun tak ada orang masih pinjam, apa boleh buat. Tapi sesudah itu jangan pinjam lagi. Cuman kadang kita ini kan hilang kesadaran. Begitu sudah tertutup nanti, pinjam lagi. Kata ustaz kemarin tak boleh, mandi taubat kan selesai. Pandai pula dia mencari dalilnya. Mengenai solat tarawih 4 rakaat satu salam. 2 bulan lagi Ramadan nih. Sedangkan solat tarawih itu solat sunat. Apakah Rasulullah pernah mengerjakan 4 rakaat satu salam? Kalau pernah, mazhab Imam Maliki mengatakan makruh karena tak sesuai. Tolong Pak Ustaz jelaskan dulu. Cari di YouTube solat tarawih, dapat nanti videonya. Tulis di YouTube solat spasi tarawih, share, bagi ke kawan-kawan. Ini siaran ulangannya nih. Menurut mazhab Syafi'i 4 rakaat satu salam batal. Nama kitabnya Al-Fiqhu 'alal Madzahibil Arba'ah Abdurrahman Al-Jazairi. Menurut Hanafi sama Hambali makruh karena lebih tapi tetap sah. Oleh sebab itu maka kata Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibnu Bas, mufti Saudi Arabia, kata mereka ini berdua, solatul laili mathna mathna, solat malam dua dua. Tapi dalam hadis riwayat Aisyah itu 4 rakaat, 4 rakaat, maksudnya tetap 2 rakaat satu salam. Tapi setelah 4 rakaat Nabi duduk istirahat. Duduk istirahat itu namanya tarawih. Maka disebut solat itu solat tarawih. Tapi sebetulnya solatul laili makna makna. Begitu kata Syekh Ibn Utsaimin dan Abdul Aziz Ibn Baz. Tapi kalau ada yang membuat 4 pun, hanya mazhab Syafi'i saja mengatakan batal. Sedangkan Hanafi, Maliki, Hambali mengatakan tetap sah. Hanya saja makruh karena terlalu lama, tegak dan panjang. Itu saja. Saya tak pernah mempermasalahkan itu selama tak keluar dari mazhab yang 4. Suatu hari saya masbuk solat asar, ketinggalan 1 rakaat. Saya masuk rakaat 2. Setelah itu imam salam, saya pun ikut salam. Nah inilah tak sadar tadi. Salam imam itu salam dia. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustaz? Tambah 1 rakaat lagi. Pernah Nabi melakukan? Ya, Nabi sholat zuhur 2 rakaat. Salam. Yang membuat Nabi lupa itu siapa? Allah. Kenapa dibuatnya Nabi Muhammad lupa? Supaya kita tahu caranya kalau lupa sujud sahwi. Nabi tak mungkin lupa. Kalau dia lupa, itu karena untuk mengajarkan syariat sujud sahwi. Jadi jangan katakan Nabi lupa. Nanti kalau katakan Nabi lupa banyak, berarti wahyu yang hilang. Wahyu itu banyak yang hilang ternyata. Betul Syiah itu? Tidak. Allah ingin mengajarkan sujud sahwi. Selesai sholat 2 rakaat, sahabat bertanya. Tapi sahabat itu tidak kasar. Sahabat tak mengatakan, ya Rasulullah, engkau tertidur tadi ya? Ya Rasulullah, apakah turun wahyu? Kenapa? Kenapa zuhur 2 rakaat? Dua tadi ya? Iya. Nabi tegak lagi, tambah 2 rakaat. Selesai itu sujud sahwi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Dalam kitab mazhab Syafi'i, subhana man la yanamu wa la yasku. Allahu Akbar, duduk. Sujud lagi. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih. Allahu Akbar. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sujud sahwi karena lupa. Bagaimana cara kita tetap istiqomah menjaga hati agar tetap dalam ketaatan dan ingat senantiasa terjaga? Tadi kan sudah kita kaji. Yang membuat orang terjaga itu siapa? Ada kawan yang menjaga. Yang membuat terjaga siapa? Pasang telinga. Yang membuat kita jaga sadar, pasang mata. Habis itu salat, zakat, puasa, umrah, ibadah-ibadah buat kita jaga. Maka berkawanlah sama orang yang menjagakan kita. Jamaah ini menjagakan ustaz, ustaz menjaga jamaah. Ustaz Somad, kapan kita pengajian di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Kapan kita di An-Nur? 18 Maret. Dia sedang mengingatkan kita. Siapa? Jamaah. Sedang ingat mengingatkan. Maka berkawanlah dengan orang yang mengingatkan kita. Sekarang kawan ini terbagi dua. Pertama mengingatkan pengajian. Yang kedua mengingatkan kapan kita main gaple lagi. Datang SMS ke anak muda, malam ini ayo kita karaoke yuk. Ah tidak, saya mau pengajian ke Masjid Gunung Merah. Alhamdulillah selamat dia. Jadi kau tak ikut dengan kami, nanti pulang dari masjid kita. Itu belum lagi. Maka berkawanlah dengan orang yang memperhatikan jilbab kita. Kok kenapa jilbabnya pendek? Berkawanlah dengan orang yang memperhatikan sedekah kita. Ente sudah sedekah atau belum? Tapi sesama laki-laki, sesama perempuan. Ustaz Somad, boleh enggak kalau saya SMS teman saya bangunkan tahajud malam? Jangan. Setan tak pernah mengajak berzina. Setan mengajak berawal dari langkah step by step. La tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan kau ikut langkah-langkah setan. Apalah salahnya ustaz? Kan cuma bangunkan dia, miskol aja kok. La talbisul haqqa bil batil. Kalau mau suruh dia beli jam. Banyak jam waker bisa membunuh. Saya sudah lama bekerja, tapi pimpinan yang baru ini mencari kesalahan saya untuk mengeluarkan saya. Pertanyaan saya, apakah saya boleh melawan atau membiarkan dia? Man mata duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang mati membela hartanya, maka dia mati syahid. Pak, boleh saya bicara empat mata sama Bapak? Ya, ada apa? Setelah saya perhatikan Pak, selama sebulan ini Bapak mencari kesalahan saya aja. Apa maksud Bapak ini sebentar? Insya Allah kalau tegap badan kita pucat deh. Tapi kalau kering macam Ustaz Somad, sebenarnya saya bukan cari kesalahan kamu, saya hanya menguji kamu saja. Oh begitu. Jadi jangan melawan isu membicarakan ke orang lain. Tanya dia baik-baik. Apa maksud Bapak? Ustaz begitu ya? Di kampus kah? Di jamaah kah? Saya tanya. SMS macam-macam. Saya tanya. Nama saya Abdul Somad. Saya sehari-hari di UIN. Subuh Sabtu di An-Nur. Saya datang ke kamu atau kamu datang ke saya? Kalau saya datang ke kamu, sebutkan alamatnya biar saya datang. Kalau yang cari gara-gara itu laki-laki, kalau perempuan bahaya itu kalau perempuan itu. Islam itu tidak memberatkan umatnya. Apakah itu bisa menjadi dasar bahwa Islam itu fleksibel? Ya, tak bisa tegak sholat, duduk. Tak bisa duduk, baring. Tak bisa berbaring, telentang pakai isyarat mata. Tak bisa telentang, hati saja pengingat. Tak juga bisa, kita sembayangkan ramai-ramai. Siapa bilang Islam itu keras? Yang bisa, mandi. Tak bisa mandi, wudu. Tak bisa wudu, tayamum. Tak bisa tayamum, ditayamumkan. Bawakan tanah. Mak, kutayamumkan mak ya. Iya, tayamum. Tayamumkan tanah. Kapan kita berbakti sama orang tua? Jangan orang tua itu terbujur di ruang ICU, dibawakan jus mangga. Untuk apa dia jus mangga? Waktu sehat nilah senangkan dia. Dia sedang sakit itu dia ingin tenang. Bawa dia berzikir. Saya masuk ke ruang ICU. Di ruangan itu saya tengok anak muda pakai kaos ketat. pakai celana jin. Saya nengoknya sudah suuzon. Ini orang tak betul. Masa nengok orang sakit pakaiannya macam dia keluarkan HP-nya. Keluarkan HP pula. Yasin astagfirullah. Ternyata casingnya metal. Signalnya mantap. Baca tafsir Ibnu Katsir muqaddimah surat Yasin. Siapa yang membacakan surat Yasin pada orang yang dalam kesulitan, Allah memudahkan dia. Bapak membacakan di ruang ICU. Tenang. Ustaz, doakan nih keluarga kami ya. Ya Syafi, wahai yang maha menyembuhkan. Ya Kafi, wahai yang maha mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai yang maha menyehatkan. Isfi mardana, sembuhkanlah orang yang sakit ini. Sifaan ajilan, kesembuhan yang segera. La yughadiru saqaman, tidak akan susah, tak akan kumat untuk selamanya. Islam fleksibel, tapi jangan dimudah-mudahkan. Ente tak solat, pejam mata aja Pak Ustaz. Eling, oh tak bisa. Maka belajar fikih. Ustaz Mawardi Muhammad Saleh, fikih. Ustaz Doni, fikih. Ustaz Mas Riyadi Hasan, fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih. Tak paham belajar kitab fikih bahasa Arab semua. Datang belajar bahasa Arab sama Ustaz Sutrisno Badrun. 1, 2, 3 bahasa Arab. Kuliah di Al-Azhar yang paling susah adalah jurusan bahasa Arab. Nah, beliau selesai di Gontor 7 tahun bahasa Arab, di Al-Azhar 4 tahun bahasa Arab. Belajar bahasa Arab. Buka kursus-kursus. Bagaimana menurut Ustaz tentang dahi yang hitam? Ya kalau dia sholatnya di atas aspal, orang Mesir itu kalau dia pedagang di pasar, mereka tak pakai sajadah. Orang Mesir itu bukan sekedar hitam, kapalan keningnya. Dia langsung aja di atas. Allahu Akbar. Yang tak boleh itu sengaja digonyoh-gonyoh. Itu yang tak boleh. Kalau memang udah hitam, ya tak apa-apa. Sebagian kita tak sholat pun hitam. Memang hitam. Ustaz kenapa tak hitam? Mungkin sebagian kulitnya lembut, saya keras. Yang tak boleh itu sengaja dihitam-hitam kan ya. Asal berkaca, udah hitam belum ya? Itu yang tak boleh. Kalau memang bawaan kulitnya lembut, hitam, dia tak salah. Jangan risau gara-gara itu. Gara-gara sibuk di WhatsApp, siapa yang keningnya hitam, riak. Asik membeli Nivea, memutihkan. Biarkan aja. Kapilah berlalu. Anjing menggonggong, kapilah berlalu. Ustaz, apa hukumnya menaburkan bunga di kuburan? Kata orang yang berdalil, kata dia Nabi kan mencucukkan pelepah korma. Kenapa Nabi menusukkan pelepah korma? Karena pelepah korma itu bertasbih. Maka dikiaskannya dengan pelepah korma. Kalau pelepah korma bertasbih waktu basah, bunga-bunga itu pun kata dia bertasbih juga. Bagi yang menolak, dia tak mau pakai kias. Pokoknya pelepah. Pelepah apa? Pelepah korma. Sawit tak bisa. Harus korma. Dia tak terima kias. Orang ini pakai kias. Yang tak boleh itu, dia buat ajaran baru. Siapa yang menyiramkan bunga 7 macam, maka akan datang 7 malaikat, turun 7 rahmat selama 7 hari. Bid'ah mungkarah balalah. Ustaz sendiri bagaimana? Kalau saya mati nanti, tak usah siram-siramkan itu. Adapun menyiramkan air, dilakukan Nabi. Selesai menguburkan anaknya, namanya Ibrahim, anak laki-laki dia, disiramnya air. Apa guna menyiramkan air di makam itu? Supaya tanahnya padat. Karena kalau tanahnya gembur, digali serigala memakan daging mayat. Setelah disiramkan air, padat tanahnya. Itu guna menyiramkan air. Bukan disiram tu minum jadi bawah. Itu guna siramkan. Nah, supaya padat tanahnya. Itu kata ulama. Ustaz, bagaimana cara membersihkan hati yang penuh dengan bintik-bintik hitam maksiat? Apakah ada zikir dan doa khusus? Istighfar. Kalla balrana, ada satu titik hitam, ala qulubihim, dalam hati mereka. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Ada istighfarnya pelan, ada cepat, ada yang model menyanyi. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Tergantung masing-masing lah. Kan ada orang tuh modelnya tegas aja. Orang Batak tegas, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Orang Jawa pakai lagu, astaghfirullah. Macam-macam. Kamu maunya yang mana? Yang penting kita beristighfar karena Allah. Sekarang banyak orang istighfar karena orang. Kalau orang banyak baru dia istighfar. Tak ada orang kiri kanan pun. Man lazamal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar? Ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, setiap kesempitan hidupnya diberi jalan keluar. Wa min kulli hammin faraja, setiap kesusahan hati diberikan solusi. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari yang tak disangka-sangka. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kapan waktu yang paling bagus? Wa bil ashari hum yastaghfirun, beristighfar di waktu sahur menjelang subuh, bangun jam 4 salat tahajud. Saya jam 2 udah bangun, mantap. Jam 3 hebat, jam 4 oke. Habis itu istighfar menjelang azan subuh. Astagfirullah. Matikan TV, matikan HP, banyak-banyak istighfar. Bagaimana karyawan bank konvensional atau bank syariah? Apakah termasuk riba? Konvensional riba, bank syariah tidak. Begitu fatwa DSN, Dewan Syariah Nasional. Saya Pak Ustadz di bank konvensional, pindahlah ke bank syariah. Caranya Pak Ustadz? Nah, caranya enggak tanya ke saya. Tanyalah di bank Anda. Itu kan bank sudah membuka divisi syariah. Jadi bank-bank konvensional membuka divisi syariah, kontraknya 15 tahun dalam rangka menumbuhkan ekonomi syariah. Jika dalam waktu 15 tahun bank konvensional yang membuka divisi syariah tidak bisa memisahkan diri, maka dia dianggap gagal, tutup. Jadi sebetulnya dia seperti skoci perahu kecil di samping perahu besar. Nanti diharapkan setelah 15 tahun dia akan berdiri sendiri seperti bank muamalat. Muamalat tidak menginduk ke bank konvensional. Beda dengan HSBC Syariah, BCA Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Riau Kepri Syariah. Itu masih menginduk ke konvensional. Limit waktunya 15 tahun. Setelah itu mesti dia berdiri sendiri. Karyawan untuk cari keluarga, nafkah, kata Syekh Yusuf Qardawi, darurat boleh. Anak mau melahirkan, istri yang lahir, anak lahir, istri melahirkan, hamil sudah 8 bulan, kerja tak ada, rumah kontrak, kredit, oke, darurat. Tapi berusahalah, nanti kalau sudah dapat, keluar. Begitu kata Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Tapi ulama Saudi Arabia tak ada ampun. Syekh Ibn Usaimin, Syekh Ibn Bas, tak ada itu darurat-darurat. Pokoknya resign, kata dia. Tapi saya condong ke Syekh Qaradawi. Berkaitan hadis, seorang teman bisa menyelamatkan temannya di neraka. Apakah ada syarat dan ketentuan pada hadis ini? Bagaimana jika teman tersebut sholatnya masih jarang, Pak Ustaz? Mungkin di ruang tunggu itu agak di... Dia kan nyari itu, dicarinya. Disuruh-suruhkan Allah lah. Supaya tak jumpa. Udah agak-agak lama, udah gosong-gosong sikit, baru jumpa. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى. Jadi jangan dengan hadis ini, orang yang tak sholat pede, kamu kenapa tak sholat? Ah, nanti kita akan diselamatkan ustaz itu. Dicarinya kita insyaAllah. Sering-sering aja SMS deh. Itu tak bisa. Karena ada syarat dan ketentuan berlaku. Maka berusahalah supaya kita masuk ke dalam surga. Masuk dalam kategori wasiqal ladzina taqau ilal jannati zumara. Digiring mereka menuju surga. Dibukakan pintunya. Salamun alaikum. Jangan berharap kepada orang. Kenapa Ustaz sampaikan hadis itu? Saya mau menceritakan orang beriman tidak egois. Kan itu ceritanya tadi. Tajuk saya sampaikan itu kan supaya orang beriman tak egois. Bukan orang tak sholat minta selamat kan? Kenapa di akhirat banyak yang ingin kembali ke dunia untuk bersedekah? Kenapa sedekah? Karena pahala yang ditengoknya langsung dari sedekah. Belum lagi hari kiamat. Mati ya, langsung nampaknya pahala sedekah. Kama tadi habbah satu biji ambatat sabah sanabil, tumbuh 7 bulir, wabikul ni sumbulatim mi'atu habbah. Begitu dia menengok, maka dia katakan, ya Allah hidupkan aku, aku mau bersedekah. Itulah kenapa dia minta sedekah. Tak ada orang minta, ya Allah hidupkan aku mau pergi haji. Ya Allah hidupkan aku lagi, aku mau bangun masjid. Karena pahala bangun masjid nanti di surga. Tapi ketika orang tadi mati, langsung dia tengok tumbuh sedekahnya. Maka dia pun ingin, kalau kau hidupkan aku mau bersedekah. Maka yang ada duit sekarang bersedekahlah. Mana kotaknya? Ada di pintu? Dari mana asal muasal pergi takziah membawa beras? Isna'u ta'aman li ali Ja'far, meninggal Ja'far. Kata Nabi, bawakan makanan untuk keluarga Ja'far. Kamu mau datang, bawakan makanan. Innahu yushghiluhum, karena Ja'far meninggal keluarganya sibuk, bawakan makanan. Seelok-elok, serancak-rancak nyobana, awak bawakan nasi. Bapak, ibu, susah anak mati. Jangan susah. Nih kami bawakan nasi. Makan. Kami tak sanggup masak, Pak Ustaz. Kami bawakan ini beras. Bagus. Itu yang bagus. Jangan kita menyusahkan dia. Udahlah dia kematian. Datang pula kita bawa perut kosong. Pak, bu, jangan ngutang. Nih, nanti malam bapak itu yang nasi-nasi. Makan besok siang, bapak itu. Ini bapak itu. Bapak ngasih apa? Saya ikut makan sama kalian. Apakah sah hukum akikah 3 orang laki-laki, 1 orang perempuan pakai 1 sapi? 3 laki-laki, 1 perempuan pakai 1 sapi. Menurut Syekh Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah tak sah. Karena akikah tak boleh berkongsi. Mesti kambing per kepala. Tapi kata mazhab Syafi'i sah dalam 2 kitab, Qalyubi wa Umairah dengan Hasyiah Al-Bujairimi. Kalau ada ustaz nanti mengatakan yang akikah pakai sapi tak sah, dia pakai fikih sunnah Said Sabiq mazhab Hanafi. Yang mengatakan boleh pakai sapi, dia pakai mazhab Syafi'i, kitab Qalyubi wa Umairah dan Hasyiah Al-Bujairimi. Ustaz pakai mana? Anak saya kemarin pakai kambing. Belum pernah saya pakai sapi. Tapi saya tak menyalahkan yang pakai sapi. Kalau pakai rusa Pak Ustaz, mengada-ngada. Banyak kambing tempat kita. Apakah gugur hukum akikah bagi anak yang sudah meninggal? Kalau anak itu meninggal umur 3 hari lahir mati, maka sunnahnya akikah itu yuhlak kullu mauludin rahinatun, setiap anak tergadai biaqiqatihi, dengan akikahnya, tuzbahu anhu yauma sabihi, potongkan kambing hari ke-7. Kalau sudah lewat hari ke-7 dalam fikih sunnah Said Sabiq hari ke-14, lewat hari ke-14 hari ke-21, lewat 21 tak usah tengok tanggal lagi, sebulan, 2 bulan, 1 tahun, 2 tahun, terserahlah. Kalau dia mati meninggal sebelum 7, bagaimana? Mau disembelihkannya? Hukumnya mubah, boleh. Gugur anak itu di dalam. Umur berapa? 5 bulan. 5 bulan sudah ditiupkan ruh. Boleh. Tidak sunnah, tapi mubah hukumnya. Potongnya kambing, sedekah dia. Boleh hukumnya. Bolehkah dalam sholat? Bagaimana supaya satu keluarga masuk surga? Istri, anak. Ya ayyuhalladzina amanu, oh anfusakum, jaga dirimu. Wa ahlikum, istrimu, anakmu, naro, dari api neraka. Ajak istri sholat berjamaah, suruh dia nutup aurat, ajak anak pengajian, jauhkan dia dari narkoba. Tak berhenti tunjuk ajar, kenapa pakai celana pendek, mau pergi kemana, sama siapa, pulang jam berapa. Tak boleh berhenti. Bolehkah dalam sholat kita pakai 4 macam mazhab? Saya tak pandai sholat 4 mazhab. Hebat. Kalau alim, alim kuliah di jurusan perbandingan mazhab, silakan. Siapa di Pekanbaru ini yang lulus perbandingan mazhab? Dr. Mawardi Muhammad Saleh, usul fikih. Ustaz Samsudin Muir, fikih Syafi'i. Ustaz Mustafa Umar, tafsir. Yang 4 mazhab setahu saya tak ada. Inilah yang bisa 4 mazhab. Boleh mencampur mazhab, namanya talfiq, kata Syekh Wahbah Az-Zuhaili dalam muqaddimah kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Syaratnya beda qadiyah. Wudu dengan sholat. Jual belinya Hanafi, sholatnya Syafi'i. Oke, yang kedua, paham mazhab. Kalau tak paham tak bisa. Yang ketiga, tidak saling membatalkan. Kalau saling membatalkan tak bisa. Itu intinya, paham mazhab. Saya sampai sekarang mazhab Syafi'i saja. Walaupun saya tak menyalahkan yang mazhab Hanafi, Maliki, Hambali. Kalau saya imam, saya pakai mazhab Syafi'i, bismillahnya jahar. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tak menyalahkan Ustaz Sodri, dia pakai Hambali. Mazhab Hambali, bismillahnya sir. Saya dengar tadi bismillahnya sir. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kalau Maroko, Maliki. Maroko tak pakai bismillah sama sekali. Allahu Akbar. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Mimnya pendek. Kita baca panjang. Maliki yaumiddin. Kalau Maroko pendek. Qiraat warsh. Maliki yaumiddin. Selama masih Ahlussunnah wal Jamaah, maka masih 4 mazhab. Baru-baru ini ada pembubaran ceramah Ustaz Khalid Basalamah. Bagaimana pendapat Ustaz? Dua-dua tak bisa dibela. NU tak bisa dibela. Ustaz Khalid Basalamah pun tak bisa juga dibela. Karena dia membid'ah-bid'ahkan Sayyidina. Membid'ah-bid'ahkan yang tak bid'ah menurut kesepakatan ulama. Jadi belaga antara ini sama ini. Yang ini pun tak juga bisa dibela. Ustaz yang membid'ahkan dia ngamuk. Tapi gereja diamankannya. Nah, jadi dua-dua ini tak bisa kita masuk. Makanya saya tak ada saya komen-komen. Daripada hancur FB saya. Cukuplah yang sudah itu hancur. Apa pandangan Ustaz tentang non-Muslim yang mengatakan umat Islam menyembah Ka'bah? Dia menyembah patung Yesus. Karena dipegangnya patung itu, dibuatnya liontin, dimintanya, oh Yesus. Dimintanya ke patung Siddhartha Gautama, oh Sang Buddha. Dimintanya ke patung Hanuman Dewa Monyet. Ada orang Islam minta ke Ka'bah? Mana ada? Itu yang dia sujud, itu penunjuk arah kiblat. Kalau kamu sholat, cucukkanlah pedang tombak sutroh di depan. Cucuk. Hukum membuat sutroh itu, kata Syekh Abdul Aziz Ibn Ubas, sunat mu'akad. Kata Syekh Albani, wajib. Ikhtilaf Syekh Albani dengan Syekh bin Bas tentang sutroh. Kata bin Bas, sunat muakkad. Kata Syekh Albani, wajib. Sekarang saya cucukkan tombak. Bukan cucuk Pak Ustaz, tusuk-tusuk. Allahu Akbar. Apa ada orang bilang, tengok tu, Ustaz Somad nyembah sutra. Ada? Mana ada? Ini dunia ni, pusatnya itu, Makkah itulah pusat dunia. Jadi sebenarnya jam 00 itu dimulai dari Makkah, bukan London. Sekarang Greenwich GMT dimulai dari mana? London. Kenapa London? Karena Inggris paling banyak menjajah. Bahasa internasional bahasa apa? Inggris. Salah siapa? Salah kita. Coba kalau orang Jawa dulu yang menjajah dunia ini, pasti kita bahasa Jawa. Ripun kapari api, wis perang-perang deno, orang kepetuk sampean. Sekarang awak belepotan lah belajar present, past tense, continuous tense, go, goes, gone. Usah kita. Itu faktor penjajah. Dia yang membuat dunia ini. Setelah diukur menurut ilmu geologi, pusat dunia ini adalah Ka'bah. Tapi tak ada orang Islam menyembah Ka'bah. Kalau Anda tidak paham tentang suatu agama, jangan bicara tentang agama. Orang Islam tidak menyembah Ka'bah, tapi Ka'bah sebagai pusat satu titik, kiblatnya satu, Tuhannya satu, bahasa yang dipakai satu, bahasa Arab. Allahu Akbar. Mengarahnya fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Kalau menyembah Ka'bah baru sah salat, berarti salat di Gunung Merah tak sah. Mana Ka'bah situ? Ah, oh, tadi Ustaz Sodri nyembah dinding. Pahami baik-baik. Saya tak paham agama kalian. Kau mau paham agama kami? Iya, sebutkan passwordnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti ku ajarkan. Bagaimana caranya agar niat kita terlaksana dalam melaksanakan perintah Allah? Bagaimana caranya biar terlaksana? Niatnya mau apa? Mau pergi umroh, nabung. Habis itu doa. Niatnya mau apa? Puasa sunat. Malam ini bangun, ganti puasa qadha kemarin. Orang yang melaksanakan puasa qadha di bulan Rajab dapat dua pahala. Pahala qadha-nya tunai, pahala Rajabnya dapat sunnah puasa di bulan haram. Bagaimana caranya menahan emosi Pak Ustaz? Kalau marah sedang berdiri, duduk. Kalau sedang duduk, berbaring. Padamkan apinya dengan air wudhu. Siram api jilatan kobaran neraka dengan wudhu. Tak mempan wudhu, mandi. Tak ada air, pergi ke sungai Siak, cumplung. InsyaAllah, kalau di tengah mandinya, bukan cuma emosi yang hilang, orangnya hilang sekalian. Bagaimana cara kita dapat melaksanakan sholat seperti nyamannya Ali bin Abi Thalib, Pak Ustaz? Bahkan beliau bisa menahan tercabutnya anak panah daripada beliau ketika sedang sholat. Apakah sahabat Nabi itu merasakan semua yang dirasakan Ali bin Abi Thalib? Tidak. Abu Bakar punya kelebihan, Umar punya kelebihan, Utsman punya kelebihan. Abu Bakar bersama Nabi di Jabal Sur diberi gelar As-Siddiq. Umar, setan takut lewat di jalan yang pernah dilalui Umar. Ali punya kelebihan yang lebih utama, punya sahabat itu masing-masing kelebihan. Lalu kemudian apakah sahabat Nabi itu hilang kesadaran waktu sholat? Tidak, mereka tak hilang kesadaran. Mereka tetap sholat dan menengok Nabi di depan. Mana bukti Pak Ustaz? Mereka tak hilang. Ketika Nabi membuka slopnya, mereka semua di belakang membuka slop. Selesai sholat, Nabi tanya, Assalamualaikum warahmatullahi. Kenapa kalian buka slop? Lihat. Tadi kami tengok engkau buka slop ya Rasulullah. Maka kami pun buka. Itu menunjukkan mereka sadar. Jadi kalau ada orang mengatakan, aku tadi sholat sampai tak sadar, berarti nanti tidur. Lebih hebat daripada sahabat Nabi. Sahabat Nabi aja tak hilang kesadaran. Ketika Abu Bakar jadi imam, Nabi sakit. Datang Nabi dari kamar. Mereka sholat. Mereka mau ngasih tahu Abu Bakar, Nabi datang. Ngomong tak boleh. Mereka pukul tapak tangan mereka. Mau ngasih tahu Abu Bakar, Abu Bakar itu Nabi datang. Selesai sholat, apa kata Nabi? Bukan gitu cara ngasih tahu imam. Bukan tepuk tangan. Innamat tasfiqu lin nisa. Tepuk tangan untuk perempuan. Kalau laki-laki, subhanallah. Artinya apa? Sahabat itu tahu bahwa ada Abu Bakar lah. Bukan hilang kesadaran. Nah, jadi kasus-kasus yang ada pada Ali bin Abi Thalib itu bukan standar umum. Pakai standar umum. Bahwa Allah memberikan keutamaan kepada bapak seperti Ali, karamah, kemuliaan. Tapi bukan setelah itu menjadi bahan perbincangan. Tadi saya sholat sampai tak sadar saya HP saya berbunyi. Kok bisa tak dengar apa-apa? Saya tengok ada miss call Ustaz Somad. Rupanya saya dah. Itulah tak dengar. Makna dari Ahlussunnah wal Jamaah itu apa Pak Ustaz? Mengikut Al-Quran dan Sunnah Nabi. Tidak melakukan bid'ah-bid'ah mungkarah batilah. Bolehkah kita mengikuti paham campuran dari empat imam besar? Misalnya ketika kita menghadapi masalah, kita pakai Imam Syafi'i. Kita menghadapi masalah B, kita pakai. Ngasih contohnya aja tak bisa. Gimana mau tahu mazhab? Siapa di sini yang jual beli pakai mazhab Syafi'i? Saya kira tak ada. Kalaupun ada sikit. Bagaimana jual beli pakai mazhab Syafi'i? Aku beli aqua 600 ml dengan harga 3.500 tunai. Aku terima. Siapa? Mana ada? Kalau memang betul, berarti tadi jual belinya pakai mazhab Hanafi. Sholatnya pakai mazhab Syafi'i. Tanpa sengaja, entah sadar tak sadar, entah tahu tak tahu, dia sudah mencampur mazhab. Menurut mazhab Syafi'i, satu pekan baru ini, sholat Jumatnya mesti satu. Hanya di Masjid Jami An-Nur saja. Sekarang di Pekanbaru berapa masjid yang paling dekat dengan An-Nur? Tuh, nampak menaranya di situ. Sini ada salat Jumat, situ ada salat Jumat, sana ada salat Jumat. Itu mazhab apa itu? Hanafi. Hanafi yang membolehkan banyak Jumat dalam satu kota. Jadi sebenarnya kita sudah menjalankan beberapa mazhab. Apa pandangan Ustaz tentang umat non-muslim? Apa hukumnya seorang pesepak bola melakukan sujud syukur padahal dalam keadaan membuka aurat? Tidak sah. Wudu tidak disyaratkan wudu untuk sujud syukur, menutup aurat. Pesepak bola yang muslim biasanya dipakainya celana karet sampai lutut. Nanti baru pakai celana itu sampai ke pangkal paha. Maka kalau disampainya sampai lutut, tertutup pusat, tertutup lutut, sujud syukur dia sudah gul. Boleh. Sujud itu tiga. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Sujud syukur, sujud tilawah, sujud sahwi. Apakah kami yang menonton perlu ikut sujud bersama pemain itu Pak Ustaz? Hebat betul lah candunya ini. Sebagai orang tua, kami sudah berusaha mendidik anak laki-laki kami. Dari umur 3 sampai 4 tahun sholat, mengaji, guru ngaji pakai rotan. Kami beri contoh baik sholat. Sekarang anak laki sudah SMP kelas 2. Tiap subuh saya bangunkan sholat sunat subuh, zuhur, asar di sekolah. Tak bisa saya awasi di absen guru. Maghrib dan isya dibawa ke musholah, dinasehati baik-baik. Dibawa setiap ustaz ceramah sampai ke Panam sana. Kami tinggal di Kulim, masya Allah. Kami bahkan tak memberi anak kami HP sampai sekarang. Oh, ini belum lagi masalahnya. Tapi ha, kan dah mulai masuk. Saya sedih Pak Ustaz. Anak saya ketahuan menengok film porno di HP kawannya. Apalagi caranya Pak Ustaz agar saya, anak saya ini, pisahkan dia sama kawan yang jahat itu. Sampai kapan kita mendidik ini? Sampai malaikat maut datang. Tidak pernah berhenti, tidak pernah bosan. Itulah yang mengantarkan kita ke surga Allah nanti insyaAllah. Amin. Idza matal insan, kalau manusia mati, in qata'a, putus. Tapi ada yang tak putus. Inilah yang bapak pontang-panting, tunggang langgang, lintang pukang menjaganya ini, inilah yang akan menjadi anak soleh nanti. Jatuh dia, naikkan balik, belajar berjalan. Jatuh dia, gendong balik. InsyaAllah, meninggal kita, dia akan baik. Itulah yang akan dikenangnya nanti. HP yang kita belikan dia lupa, motor yang kita belikan dia tak ingat, tapi dia bawa, kita bawa ke masjid sampai mati dia ingat. Sampai hari ini saya masih ingat orang tua melarang bercelana pendek, tak boleh bercelana pendek. Solat saya di samping, menggaru saya, habis itu dia marah menggaru. Itu ingat sampai sekarang. Berapa dia kasih uang jajan tak ingat, tapi tentang masalah dia mendidik kita 20 tahun umur, insyaAllah tak akan hilang dari ingatan kita. Tolong Pak Ustaz jabarkan mudarat dan dosa besarnya dalam Islam agar anak saya mendengar. Tolong doakan Pak Ustaz, nanti di akhir majlis kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan melihat film porno karena otak itu memproduksi zat kecanduan, sama seperti orang pecandu narkoba. Game online, film porno dengan narkoba, ketiga-tiga ini sama. Maka kita jaga dia. Zaman dulu orang tua tak terlalu susah menjaga anaknya. HP tak ada, internet tak ada. Sekarang anak tak dikasih HP, HP kawannya ada. Oleh sebab itu jagalah baik-baik. Sampai kapan? Setan lebih cerdas daripada kita. La atiyannahu min baini aydihim, datang dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang. Wa an aymanihim, dari kanan. Wa an shamalihim, dari kiri. Kalau dia datang dari 4 penjuru, kita datang dari 8 penjuru. Apakah boleh makam makmun baca ayat sesudah Al-Fatihah lain dari imam ketika berjamaah? Makmum baca keras-keras ketika berjamaah. Mazhab Hanafi, makmum tak perlu baca Fatihah. Cukup Fatihah Ustaz Sodri saja tadi. Cukup, makmum tak perlu baca. Mazhab Syafi'i baca. Syekh Abdul Aziz bin Baz, mazhabnya Hambali. Hambali tak perlu baca. Tapi kata dia dalam fatwa Syekh bin Baz, saya dalam hal ini tetap mewajibkan makmum baca Fatihah. Waladhalin amin, baca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai dengar kawan sebelah, kita saja baca. Dah, tak dengar kan? Apakah boleh bayar zakat kepada adik kandung? Tak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Istriku, ini duit untuk adinda, belanja kita bulan ini sekaligus zakat abang. Tak bisa. Adapun kepada yang wajib kita nafkahi itu siapa? Istri, anak, orang tua, mertua kalau dia susah. Adapun adik tak wajib dinafkahi. Maka kalau dia bagi zakatnya boleh, tapi jangan semua untuk adik. Fakir miskin kasih, buat prosentasi, fakir miskin bagi. Saya baru berhenti kerja di bank, punya aset rumah dan kendaraan, sudah menunaikan haji. Apakah haji saya harus ditunaikan, harus ditunaikan haji dan rezeki yang tidak riba? Bagaimana aset saya yang diperoleh dari riba yang lalu? Mohon saran Pak Ustaz. Ini berat. Semua orang kafir yang masuk Islam suci. Nabi tak ada menyuruh orang Arab jahiliyah yang masuk Islam tinggalkan rumahmu, tak ada. Itu beda orang Islam yang taubat dengan orang kafir yang mu'allaf. Mu'allaf itu mulai dari nol, walaupun sebelumnya kerjanya penyamun, perampok, lanun, bersih. Tapi orang Islam, maka semua harta sebelum dia berjudi, maka dia mesti balikkan itu semua kepada umat. Jadi gimana nih Pak Ustaz? Saya mendadak miskin lah nanti. Kan masih ada yang halal-halal dulu. Carilah yang halal-halal. Harta dari bapak warisan, harta istri, harta dari ada kebun dulu sempat dibeli waktu sebelum dari haram. Itulah. Begitulah cara taubat. Apa beda nazar dengan hibah? Aku bernazar, kalau anakku ini nanti lulus PNS, maka akan kuwakafkan satu rukun ini untuk masjid Gunung Merah. Tapi kalau tak lulus sampai mati, aku tak bersedekah. Itu nazar namanya. Kalau hibah tak ada terkait apa-apa. Assalamualaikum Pak Ketua Masjid MGM. Ini ada tulisan MGM, Masjid Gunung Merah. Yo, ada apa? Itu Pak, ruko saya satu, setahun ada uang sewanya 100 juta. Ambil, saya hibahkan. Mantap. Tak ada iming-iming. Itu namanya hibah. Bagaimana sebaiknya jika kita ragu apakah itu nazar atau hibah? Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Ingat-ingatlah balik. Dulu ada ingat kontrak sesuatu tak? Tak ingat saya Pak Ustaz. Entah nazar, entah hibah. Condong ke nazar. Karena kalau hibah belum tentu selamat dari nazar. Tapi kalau sudah nazar, selamat dari hibah. Serahkan aja ke masjid. Balik dari sini menetes air mata. Saking beratnya pengajian. Mengenai pemimpin seperti apa yang wajib kita taati. Atiullah wa atiur rasul. Baca ayat sebelumnya. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat amanah wa idza hakamtum bainan nas an tahkumu bil 'adli adil. Amanah dia, adil dia, patuh. Tak amanah dia, tak adil dia, tak wajib patuh. Wajib amar ma'ruf nahi mungkar. As-sakitu 'anil syaitan akhras. Diam menengok kemungkaran, setan bisu. Berapa kali kita bergerak di dalam solat? Banyaklah. Kalau pertanyaannya berapa kali bergerak dalam sholat? Banyak. Tapi kalau pertanyaannya berapa kali gerak baru batal? 3 kali berturut-turut bukan gerakan sholat. Batal dalam mazhab Syafi'i. 3 kali berturut-turut bukan gerakan sholat. Batal. Jadi kalau gatal Pak Ustaz? Gatal juga, keluar boli kalpana. Ada saya tengok orang dari sebelakang lari ke depan. Itu berarti sudah batal Pak Ustaz? Tidak. Karena dia ikut pendapat Syekh Albani, sutroh wajib. Dia ngejar sutroh. Tadi waktu di belakang, sutroh dia, kawan dia yang di depan itu. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan itu bergeser, dia pindah ke depan. Kawan ini bergeser, dia pindah ke depan. Sampai ke dinding. Untung tak tumpang dinding. Maka dia berlari. Kalau darurat, tak batal. Uqtulul aswada ini, bunuhlah 2 yang hitam. Walaupun kau sedang sholat. Allahu Akbar. Nampak 2 yang hitam. Kala jengking sama ular. Pukul. Bukan sekali pukul, berhenti. Latilah dia. Pukul sampai dia mati. Lebih dari 3 kali. Darurat. Apa hukumnya penerima bantuan dari non-muslim? Ini mesti hati-hati sekarang. Saya selalu menyampaikan yang dulu-dulu. Ini saya takut ceramah yang dulu-dulu dipelintir. Karena saya selalu menyampaikan menerima hadiah dari non-muslim boleh. Karena Raja Mesir memberi Nabi hadiah madu. Diminum Nabi. Kain dipakai Nabi. Tapi ternyata sekarang banyak non-muslim ngasih hadiah. Yang dulu belum ada. Ngasih hadiah kenapa? Supaya dia dicoblos Haritanu dengan Ahok. Nah, ini saya takut ceramah yang lama-lama sebelum kedua ini ada dipelintir. Kalau tidak ada unsur politik kristenisasi murni, dia kasih baju, dia kasih, boleh, tak masalah. Karena Nabi menerima hadiah dari Mukaukis, agamanya Kristen Ortodok Koptik dari Alexandria. Tapi kalau ada unsur kristenisasi, politik, beli suara, maka kita sudah menjual iman samanan qalila dengan harga yang murah. Bagaimana dalam sholat berjamaah kita menangis dan dipikirkan kita hanya ingat dosa dan akhirat? Kalau kamu mendengar bacaan Quran, menangislah. Kalau kamu tak sanggup menangis, tabaku, buatlah dirimu menangis. Syekh Abdurrahman Sudais berapa kali menangis? Kullama nadijat juludum badalna juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Menangis ya. Syekh Abdurrahman Sudais menangis, Syekh Su'un As-Sureb menangis ketika membaca ayat-ayat tentang azab. Boleh, tak salah. Apakah wanita yang baru berhijrah berkemungkinan menikah dengan laki-laki yang soleh? Why not? Sementara wanita tersebut benar-benar sudah tobat nasuha, langkah rezeki pertemuan maut di tangan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan yang sudah bertobat nasuha, perbaiki diri, banyak-banyak berzikir, minta kepada Allah dipertemukannya dengan laki-laki yang soleh, insyaallah. Amin. Tak semangat bapak-bapaknya bersama. Amin. Karena dia sudah nikah. Amin. Aku tak pernah mencarimu, kau pun tak pernah mencari aku. Tuhan sudah mempertemukan kita. So sweet. Langkah rezeki pertemuan maut. Berapa banyak pertemuan yang direncanakan tak jadi. Berapa banyak pula yang tak ada rencana bertemu. Bertemu. Kamu dulu di mana ketemunya? Saya ke Jakarta, Pak Ustaz. Terus sampai di Cengkareng tak ada yang jemput, duduk saya. Tiba-tiba ada perempuan di sebelah. Saya tanya, mau ke mana? Mau ke Ciledug. Di daerah mana? Dekat pasar terminal. Makcik saya di situ sama. Akhirnya kenalan, nikah. Berapa banyak? Berapa banyak yang sudah tunangan? Malah tak jadi. InsyaAllah. Yang belum ketemu, yang soleh-solehah, kita doakan mereka ketemu. InsyaAllah. Baru agak semangat sih. Saya diajak ta'aruf oleh seorang laki-laki yang insyaAllah soleh. Dan sekarang saya minder, tapi mau. Saya minder karena saya baru berhijrah. Dan mau karena dia laki-laki soleh. Apa yang mesti saya lakukan? Perbaiki jilbabmu panjang. Perbaiki solatmu. Banyak menuntut ilmu. Maka di hadapan Allah kau suci dan bersih. Terima imammu yang baik itu. Insya Allah dia akan membimbingmu ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bang, banyak yang sudah meminang aku. Tapi tak ku terima. Karena kulihat kaulah imamku dunia akhirat. Apa judul kita? Ketika cinta bertalbiyah. Bertasbih kan udah. Bagaimana caranya yang baik untuk mengajak dan mengingatkan teman untuk sholat, Pak Ustaz? Ayolah kita sholat. Nanti kita tak lama nih. Tak matinya kita besok pagi. Jangan ceramah ya aku. Kasih dia buku. Ini ada buku 77 tanya jawab sholat baru ku download dari internet, ku printkan untukmu. Coba tengok pertanyaan yang ke-77. Coba buka. Siapa yang tak sholat? Kafir. Nampaknya menyindir aku nih. Share pula ke WhatsApp dia. Cari di situ somat sholat. Nanti dapat hukum orang meninggalkan sholat. Tiga cara. Langsung, buku, video. Cakap siapa yang dia dengar? Cakap nenek mama. Sampaikan ke nenek mama. Nenek mama, kasih tahu dia solat. Kata nenek mama, ambo pun lama tak solat. Bagaimana menyadarkan saudara kandung yang selalu membela Ahok? Sampai-sampai orang tua sendiri tak didengarkan. Dia sedang tidur lelap. Dan orang tidur itu biasanya mengigau. Ahok. Ahok. Dia sedang tidur. Kira-kira kalau ada orang tidur mengigau, kita marah atau senyum? Senyum. Maka senyum aja nih. Senyum. Ustaz bisa ngomong gitu kan karena tak menghadapi. Senyum. Sampai dia dapat jalan. Jangan pernah muak. Dua saja. Kalau tak dia muak, kita muak. Apakah kita boleh berzikir waktu memasak, menggiling? Alladzina yaquruna Allah qiyaman tegak wa qu'udan duduk wa ala junubihim. Bapak sedang bawa mobil bis. Subhanallah. Ibu senang menggiling. Subhanallah walhamdulillah. Apa pula halangan? Yang tak boleh berzikir di dalam WC. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Setelah keluar dari WC baru Nabi jawab, Waalaikumsalam. Tiga kali dia salam tak dijawab. Kita pun begitu dalam. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Aku kan dah batuk. Nanti tahu tak ni di WC. Apakah kita boleh masuk masjid lagi kita berhalangan atau datang bulan? Tidak boleh masuk masjid, tidak boleh pegang Quran, tidak boleh bawa Quran, tidak boleh baca Quran, tidak boleh tawaf, tidak boleh solat, tidak boleh puasa. Begitu kata Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Kalau ada ustaz lain yang mengatakan boleh, mungkin dia punya dalil. Saya tak berani. Saya bertaklid saja kepada Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh. Maka dibuatkanlah teras masjid untuk perempuan yang berhalangan. Saya takut menunjuk ke sini nanti tersinggung yang di sana. Maaf ustaz, keluar tema. Ya tak apa-apa. Saya masih bingung. Di kajian satu menerangkan Nabi Muhammad miskin. Di kajian yang lain mengatakan Nabi Muhammad kaya. Yang mana yang betul nih Pak Ustaz? Nabi Muhammad ketika menikah dengan Khadijah, maharnya 20 ekor unta, ditambah berapa uqiyah emas, di total sekarang 1 miliar. Kira-kira kalau ada anak lajang 25 tahun nikah, maharnya 1 miliar. Orang kaya apa orang miskin? Bukan saya yang jawab ya. Itu kan sebelum menjadi Nabi Pak Ustaz. Ketika Nabi pada perang Badar, tahun kedua hijrah, pindah ke Madinah, tahun kedua perang, dapat perang Badar hadiah, ghanimah, rampasan perang, 50 ribu keping uang emas dinar. Satu keping 4,25 gram 2 juta kali 50 ribu keping sama dengan 100 miliar jatah Nabi. Fa inna lillahi khumusahu. Nabi dapat seper khumus seperlima 20%. Kalau begitu Nabi dapat jatah 20 miliar. Kalau ada orang punya duit 20 miliar kaya apa miskin? Jadi yang mana yang betul Pak Ustaz? Begitulah yang saya tahu. Lalu katanya Nabi tak ada meninggalkan apa-apa. Dia tak meninggalkan apa-apa bukan karena dia miskin, tapi karena dia hidup bersahaja. Bedakan antara orang yang hidup bersahaja dengan miskin melarat tak punya apa-apa. Nabi bukan miskin, tapi Nabi hidup bersahaja, sederhana, low profile. Bukan lobet, sekarang banyak orang lobet. Bagaimana cara membiasakan diri untuk bangun sholat subuh berjamaah di masjid? Tidur cepat. Balik dari sini jam 10 insyaallah sampai rumah langsung tidur. Gimana biar cepat tidur? Minum susu kental manis. Yang ngasih tahu siapa? Dokter. Dokter ini kasihan sama saya. Ustaz mau gemuk? Mau, mau. Minum susu kental manis Ustaz. Saya minum 2 bulan. Kenapa tak gemuk Pak Dokter? Ustaz terima ajalah takdir dari Allah. Karena kata dia banyak minum susu itu cepat tidur. Cepat tidur, matikan TV, matikan HP. Bagaimana mau tidur mata menengok HP terus? Takkan bisa tidur. Matikan HP, matikan. Stel jam. Satu lagi jam pakai lagu, lagu Bila Israel. Asal sampai jam 4, jam 3 abang menyanyi Bila Israel datang memanggil. Mau dengar Israel? Salah. Atau lagu Pasar Ungu mati. Masya Allah banget. Padahal saya tiap jam subuh sudah pakai alarm dan berdoa sebelum tidur, minta bangun subuh berjamaah. Coba dulu jurus saya nih, cepat tidur pakai alarm. Kalau 3 malam tak juga mempan, minta bangunkan sama orang tua. Kalau anak lajang belum nikah sama mak sama ayah, ya ini ada air. Untuk apa siramkan aku pakai ini ya? InsyaAllah solat. Nanti kami doakan ramai-ramai supaya antum cepat bangun subuh. Apa hukum memajang foto keluarga di dalam rumah? Bagi mereka yang menyamakan foto dengan patung, tak boleh. Patung, patung. Karena kata dia foto sama dengan patung. Adapun bagi yang mengatakan foto tak sama dengan patung, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, kata dia foto bukan patung, maka tak apa-apa. Tapi posenya tengok dulu, jangan dipajang foto yang pakai rok pendek, tak berjilbab, nanti kawan menengok tengok. Cantik juga bini ente ya. Kan sakit hati kita. Iya kalau cantik, kalau tidak kata dia. Saya pernah baca buku Muhammad Thohir, judulnya Sejarah Islam dari Andalus. Di sana disebutkan sewaktu pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib, Ali dan Aisyah ada sedikit ribut. Hal itu terjadi kemungkinan karena Aisyah yang masih sakit hati karena dulu pernah ada isu bahwa Aisyah berselingkuh. Ali pernah menyarankan kepada Nabi untuk menceraikannya dan Aisyah mendengar percakapan itu. Apakah itu benar Pak Ustaz? Fitnah. Mana buktinya tak ada konflik antara Aisyah dengan Ali? Ali mengantarkan Aisyah ke Al-Madinah Al-Munawwarah dari perang Jamal. Jamal artinya onta. Nama saya Jamal Pak Ustaz. Jamal indah. Jamal unta. Jamal indah. Ada perang onta. Maka pada saat itu Ali yang mengantarkan Aisyah. Kalau ada konflik, tak mungkin Ali mengantarkan Aisyah. Hubungan mereka baik-baik saja. Kenapa Ali bersikap dingin seakan tak peduli dengan kekhalifahan Abu Bakar? Siapa yang bilang Ali dingin? Yang bilang Ali dingin siapa? Ali merespon Abu Bakar dan Umar. Apa kata Habib Umar bin Hafiz dari Tarim Hadramaut? Ahli bait asli, bukan KW. Mereka menggambarkan kakek kami itu, maksudnya Ali, sebagai orang pengecut. Ketika Nabi meninggal, umur Ali, Ali dengan Nabi jarak umur 30 tahun. Ketika Nabi meninggal umur 63, berapa umur Ali? 33 tahun. Anak muda yang perkasa. Kalau memang Abu Bakar merampas kekuasaan Ali, mustahil Ali diam. Maka kata Habib Umar bin Hafiz, mereka menggambarkan kakek kami Ali sebagai jantan yang pengecut. Tak betul. Seandainya Abu Bakar dan Umar merampas kekuasaan Ali, dia akan tegakkan pedang. Dia pancung kepala awal. Fitnah luar biasa terhadap sahabat. Jangan percaya. Itu dari sumber-sumber Syiah. Saya ini sebenarnya sudah sadar Pak Ustaz. Alhamdulillah. Disadarkan oleh teman saya. Disuruh ikut tabligh, ikut solat dan lain-lain. Saya ini terkadang maksiat Pak Ustaz. Kok tidak sadar? Apakah sia-sia saya ikut sholat Pak Ustaz? Ada pula gambar air mata. Mata dua berair. Macam WhatsApp. Anak-anak mudaku, luar biasa zaman kalian ini. Lebih hebat. Saya kalau disuruh, datanglah malaikat Abdul Somad, mau tak engkau kustel muda balik? Tak sanggup. Andai muda lagi umur 20, tak sanggup saya menghadapi dunia yang luar biasa. Zaman kami dulu tak banyak godaan. Maka kalian yang sudah baik, berusahalah istiqomah. Gabungkan diri dengan Kodamara, FSRMM, IRMA, ikut pengajian. Besok subuh, ikut pengajian subuh Dr. Saidul Amin. Habis itu dengan kawan-kawan datang cepat jam 11 solat Jumat, baca surat Al-Kahfi, berzikir. Datang kawan, putuskan yang kira-kira membawa kepada dosa, pacaran, narkoba. Cari, aktifkan diri dengan kegiatan. Libido seksual, tenaga kalian banyak, ikut lomba memanah, ikut berkuda, berenang kalian. Berenang agak 3 jam, insyaAllah habis itu. Banyak-banyak puasa sunat. Naik kuda 1 jam, itu sama dengan push up 1000 kali. Kalau sudah naik kuda, itu sudah lemas. Datang kawan, tengok itu cewek cantik. Sudah tak nampak. Habiskan energi kalian untuk olahraga. pakai celana panjang, tutup sampai lutut, habis itu pergi ke futsal main, karate, ikut karate, judo, sumo, ikut yang gemuk-gemuk lah, sumo. Tolong ceritakan mengenai al-wala wal barra. Wala kita ikut siapa? Barra kita melepaskan diri kepada siapa? Siapa yang kita wala kita ini? Komitmen kita kepada siapa? Kepada pemimpin yang memperjuangkan hukum Allah. Kapan kita berlepas diri? Ketika dia tidak lagi menegakkan hukum Allah, maka kita barra. Wala komitmen, barra melepaskan diri. Kedudukan jihad dalam diri umat Islam bagaimana Pak Ustaz? Sekarang ini umat mundur karena tidak ada lagi jihad. Jihad dihilangkan. Di Al-Azhar ada fikih jihad. Amerika menekan supaya fikih jihad dibuang. Al-Azhar tak mau, tetap diajarkan. Fikih ibadah, fikih siasah, fikih muamalah, fikih jihad. Tetap diajarkan. Jangan sampai kita hilangkan jihad. Jihad inilah isi ajaran Islam. Tapi jihad yang betul, bukan teroris. Jangan mau ikut cakap orang kafir, memburuk-burukkan umat Islam. Kalau orang tua nyuruh pacaran tapi kita maunya ta'aruf, gimana Pak Ustaz? Padahal orang tua saya tahu dengan agama, tapi karena di keluarga belum ada yang ta'aruf. Ma, kata Pak Ustaz, kami enggak boleh pergi berdua-duaan. Jadi bagusnya abang tuh suruh aja datang kemari. Mamah sama papa duduk di sini. Duduklah, suruh dia datang. Tengoklah, dia dari mana, keluarganya apa, sukunya apa. Saya orang Melayu, Pak. Alhamdulillah, kami pun juga dari Melayu. Sudah lama kami menunggu. Sholat kan? Alhamdulillah, Pak, sholat. Apa Bapak tak nengok kening saya hitam kan? Iza ja'akum man tardawna din. Kalau kamu sudah tengok din agamanya bagus, wa khuluquhu akhlaknya bagus, fazawwijuhu, nikahkan dia dengan anak. Illam taf'aluhu, kalau kau tak lakukan itu, takun fil'atun fil ardi wa fasadun 'arid, akan terjadi kerusakan yang luar biasa. Jangan sampai makan di daun padahal sudah ada pinggan mangkuk. Pahamilah makna. Banyak lagi Pak Ustaz, entahlah. Jadi Ustaz jawab sampai habis, insya Allah. Kalau kami balik duluan, baliklah, tak apa-apa. Serius saya ini, bukan saya marah. Tak apa-apa, ini kan rekaman ada, nanti direkam. Pak Ustaz, kami nonton videonya aja lah nanti. Ya tak apa-apa, baliklah, baliklah. Bercanda, mau pulang. Bapak besok mau berangkat keluar kota, anak mau sekolah. Saya ulang sekali, tidak apa-apa. Yang mau pulang ke rumah, anak-anak muda yang katanya payah bangun subuh, jangan gara-gara ini nanti. Gara-gara Ustaz Somad lah kami tak sholat subuh. Apa Wahabi itu Pak Ustaz? Pengikut Muhammad bin Abdul Wahhab. Pengikut Abdul Somad, Somadi. Muhammad bin Abdul Wahab, Wahab. Yang menyebut itu siapa? Abang kandungnya sendiri, namanya Sulaiman bin Abdul Wahab. Ditulisnya kitab Al-Wahhabiyah, kata dia. Yang ikut Muhammad bin Abdul Wahab. Nama Wahabi jelek, negatif, buruk, banyak tak suka. Maka nama dirubah menjadi Salaf. Dinisbatkan ke Salaf. Sudah saya tulis lengkap dengan dalil. Jahat mereka ini Pak Ustaz. Dah. Ada yang keras, ada yang sedang, ada yang lunak. Jangan main pukul rata sweeping. Bagaimana dengan orang tua yang kontra terhadap saya karena hijrah saya? Anak-anakku, adik-adikku, anak muda, remaja, perempuan, kalian istiqomah. Orang tua kalian marah, orang tua kalian benci, kalian istiqomah. Tapi jangan kalian lawan. Jangan lawan orang tua. Wa in jahadaka, kalau orang tuamu memaksamu, ala an tusyrika bi, mempersekutukan aku, ma laysa laka bihi ilmun, fala tuti'uma, jangan kalian ikut mereka. tapi melawan jangan. Wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Buka jilbabmu itu. Malu mama bawa kamu. Ma, jangan gitulah ma. Pakai jilbab boleh ya ma ya? Boleh ya. Iyalah. Luna, baik. Jangan lupa doakan dia tengah malam. Ya Allah, lembutkanlah hati makku ini ya Allah. Apalagi kebetulan dia mengintip dari pintu. Agak kuatkan sedikit. Lembutkan hati makku itu ya Allah. Bukan main kerasnya dia. Aku tak ingin dia masuk neraka jahanam ya Allah. Didengarnya dari pintu. Ay, kata main. Mengenai salat tarawih 4 rakaat 1 salam Pak Ustaz, sudah dijawab tadi. Apa hukumnya mengganti nama anak karena alasan tak cocok? Sering sakit-sakit. Sakit bukan karena nama. Memang dia sakit aja. Ini nama ini terlalu berat ini nama. Kenapa? Namanya Muhammad Ali. Muhammad Ali itu kan dua orang yang hebat Pak Ustaz. Jadi kalau gitu digantilah. Siapa namanya? Charles. Tak betul. Semua baik dari Allah Subhanahu wa taala. Sakit berobat. Berobat ruqyah, berobat herbal, berobat dokter. Apa hukumnya menjual anak kepada saudara sebagai simbol tradisi karena anak sering sakit-sakitan? Ini anakku ini karena sering sakit, ku juallah sama ante ya, ku belilah anakmu ini. Setelah itu sehatlah dia, bukan ajaran Islam. Sakit berobat. Berobat ke dokter, Nabi menyuruh berobat kepada Haris bin Kaldah. Berobat dengan herbal, Nabi menyuruh obat minum madu. Berobat dengan ayat Quran, dengan ruqyah. Berobat kepada, minta doa kepada orang-orang soleh. Dah, jangan lakukan tradisi-tradisi yang batil. Apakah seorang suami berdosa? Suami telah memberi nasihat menyuruh istri sholat, tapi istri tak mau dengan banyak alasan. Pertama, nasihat. Tak mempan nasihat, pisah tempat tidur. Tak mempan juga tempelek. Jangan tempelek, nanti ditangkap polisi. Tak mempan juga mediasi. Tak mempan juga talak satu. Insya Allah setelah itu hatinya lunak. Begitu aturan Islam, 5 langkah. Itu dari ayat Quran. Apa hukumnya meminjamkan uang dengan dalil jula-jula? Kembalinya melebihi uang yang dipinjamkan, riba. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, haram. Alladzina ya'kuluna riba, orang yang makan riba. La yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathuhu syaitanu minal mas. Bangkit dari kubur macam orang kerasukan setan. Apa hukumnya ditraktir kawan yang bekerja di bank konvensional? Haram. Enak Pak Ustaz. Berhenti. Ustaz pernah ditraktir, belum lagi. Kalau Ustaz dikasihnya roti, saya kasih ke fakir miskin di lampu merah. Tak Ustaz makan? Tidak. Kemarin dikasihnya duit, Ustaz bawa, saya simpan. Mau Ramadan, saya bagikan ke fakir miskin. Tak pernah saya. Kenapa tak Ustaz ambil? Sikit. Kalau banyak, tak juga saya. Tapi belum lagi. Bolehkah membadalkan umroh orang tua yang sudah meninggal dalam satu perjalanan umroh? Boleh. Enak aja Ustaz Somad bilang boleh. Mana dalilnya? Labbaik Allahumma subrumah. Aku membadalkan haji subrumah. Kau membadalkan subrumah? Iya. Subrumah itu siapa? Akhi, my brother, sedulurku, saudaraku. Kau sudah haji apa belum? Belum. Hajikan dulu dirimu, baru kau hajikan subrumah. Kalau haji boleh, maka umroh pun boleh. Boleh membadalkan umroh. Dalilnya qiyas kepada haji. Caranya Pak Ustaz, dari tempat berniat itu, labbaik Allahumma umroh an fulan bin fulan. Ustaz, saya punya anak lelaki kembar. Alhamdulillah, nikmat besar. Umur 14 tahun. Tolong beri penjelasan tentang meninggalkan sholat. Man taraka sholata muta'ammidan. Siapa yang meninggalkan sholat secara sengaja, faqad kafara, kafirlah dia. Jihara secara nyata. Orang yang dulu meninggalkan sholat, sekarang umurnya 40, dulu tinggal, maka solat yang tinggal itu wajib diganti. Maka engkau anakku yang baru berumur 14 tahun, catatanmu belum banyak, jangan sampai kau meninggalkan solat, solat, solat, solat, solat. Ustaz pernah meninggalkan solat. Saya diuntungkan oleh nasib. Kelas 2 SMP saya pergi haji. Kelas 2 SMP pergi haji. Tahun 1992. Balik dari haji itu ditakut-takuti. Kalau tak sholat hajinya batal. Kalau pacaran hajinya batal. Takutlah. Nah, jadi saya diuntungkan keadaan. Jadi dari kecil saya sholat. Walaupun bukan karena Allah, karena takut aja. Ternyata Allah bisa karena biasa. Maka anak-anakku, adik-adikku, yang kalian tinggalkan sholat, jangan, jangan, jangan. Tak tahan kalian merasakan azab neraka jahanam. Kalau tak percaya, hidupkan nanti balik dari sini, hidupkan kompor, letakkan. Berapa lama kau tahan meletakkan telunjukmu di atas kompor, tinggalkanlah sholat. Letakkan, hitung. Kirimkan videonya ke WhatsApp saya. Berapa menit tahan? Kalau tahan 1 menit, tinggalkanlah sholat. Ustaz, saya punya mertua. Setiap hari selalu membuat anak istrinya tertekan. Selalu mencari-cari kesalahan. Umurnya sudah 72 tahun. Orang tua macam Quran buruk. Dibaca tak terbaca. Dibuang berdosa. Ini 72 tahun ini Quran buruk. Dibaca tak terbaca, dibuang berdosa. Jadi gimana Pak Ustaz? Tunggu ajalah sampai hilang sendiri. Jaga dia. Kami kasih makan, pergi dia ke tetangga. Sampai hati anakku tak dikasihnya makan, mintalah nasi ke dia. Dibelikan baju baru, dipakainya baju koyak. Tengok sampai hati anakku, baju koyak lah dipakai. Aku yang membesarkan dia, sekarang tengoklah. Bininya yang dia sayang, jaga dia. Kalau punya orang tua umur 70, 80, 90, jagalah. Itulah tiket kita menunggu surga Allah. Jadi apa sikap kami Pak Ustaz? Diam. Apa kata dia? Diam, diam, diam. Ingat cakap saya. Diam. Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Urus tapak kakinya. Surga kau dapatkan. Berat betul masuk surga ini Pak Ustaz. Iyalah. Kalau senang dah banyak orang masuk surga. Saya selaku menantu berusaha maksimal. Namun di belakang saya selalu dipermasalahkan Pak Ustaz. Sabar-sabar ajalah. Tak lama lagi itu insyaAllah. Ustaz, sinabung itu meletus terus. Itu teguran Allah atau azab Pak Ustaz? Wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab selama ada Muhammad. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Allah tidak akan menurunkan azab selama mereka beristighfar. Kenapa Pekanbaru ini tak goncang? Masih ada orang-orang tua yang beristighfar di Pekanbaru. Masih ada anak-anak yang nampaknya tak alim, tapi malam dia bangun menetes air mata. Masih ada orang-orang soleh di Pekanbaru yang beristighfar. Allah tak turunkan azab. Sudah hampir dijatuhkannya azab. Kata malaikat, kuturunkan ya Allah. Jangan, masih ada yang beristighfar. Pindahkan ke Sinabung. Apakah amalan hadis tapi tak pernah dikerjakan Nabi? Salat sunat wudu. Salat sunat wudu tak pernah dibuat Nabi. Lalu yang buat itu siapa? Bilal. Bilal, ku dengar suara selopmu dalam surga. Kresek, kresek, kresek, kresek, kresek, kresek. Apa amalmu Bilal? Aku tak pernah meninggalkan 2 rakaat setelah wudu. Tak pernah dibuat Nabi. Apalagi salat sunat sebelum dipancung. Tak pernah dibuat Nabi. Ada seorang sahabat, Khubaib namanya. Nama sahabat yang sholat sunat sebelum dipancung namanya Khubaib. Diceritakan ke Nabi, ya Rasulullah, ada si Khubaib sebelum dipancung kemarin dia sholat sunat. Mantap, kata Nabi. Sholat sunat apa namanya? Usholi sunat al-pancung, rakaatain lillahi. Na'uzubillah, perang kita dengan PKI, ditangkap kita, mau dipancung. Apa permintaanmu terakhir? Izinkan aku sholat sunat 2 rakaat. Begitu orang beriman. Linda, apa permintaanmu terakhir? Teh tarik. Surat Al-Baqarah ayat 60. Tepatnya di mana mata air tersebut? Apakah masih ada sampai sekarang? Kalau ada lagi, kapan habisnya? Kalau masih ada, jalannya masih tetap bertambah atau berkurang? Maka air, mata air, mata air, tak pula hafal ayat. Minta Quran, Ustaz. Minta tolong Quran. Surat Al-An'am 52. Penghentian pengajian Ustaz Basalamah di Jombang oleh Ormas, lalu apakah termasuk perbuatan zalim? Orang-orang yang membuat zalim, maka dia akan mendapatkan balasan kezalimannya. Ittaqus zulma. Tapi kita jangan terjebak pada isu ini. Orang-orang yang marah itu juga, itu adalah reaksi. Reaksi. Karena mereka dibinah-binahkan, maka mereka pun mengamuk. Siapa yang baca Sayyidina bin'ah? Bin'ah. Saya pun kalau dikatakan, saya selalu nyebut Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina. Atuh al-Somad itu pelaku bin'ah. Masuk neraka. Mengamuk juga kita. Apa tak mengamuk kita dibin'ahkan orang? Jadi sebenarnya itu reaksi. Itu saya memasuki itu. Wa idhistasqa Musa. Masih ada tak mata air itu sekarang, Pak Ustaz? Ada. Ustaz pernah nengok? Saya nengok dengan mata kepala saya sendiri. 12 mata air. Famfadarat min husnata asrata aina. 12 mata air. Tapi yang 10 sudah tertimbun pasir. Tinggal 2 sumur lagi. Di gurun pasir Sinai. Naik bis dari Kairo agak setengah hari sampai ke situ. Biasanya bulan 8 mahasiswa dibawa ke situ. Tapi sudah kering dah sumur tua. Napak tilas perjalanan Musa. Setelah menengok 12 mata air, naik kami ke atas, ke Bukit Tursina. Di atas nampak saya orang Yahudi. Begitu matahari terbit, orang Yahudi menyembah matahari terbit. Patutlah kita tak boleh sorat matahari terbit. Naik kami jam 2, jalan kaki ke atas, jam 5 baru sampai. Sampai di atas sholat subuh, habis itu turun ke bawah. Namanya Bukit San Katrin. Ustaz, misalnya saya sholat di masjid lain, tapi ada kuburan, apa hukumnya? La'anallahu al-yahud wa an-nasara. Allah melaknat Yahudi dan Nasrani. Ittakhazu qubur anbiya'ihim masajid. Mereka merubah kuburan jadi masjid. Ini kuburan. Ini kuburan Abdul Somad. Tiba-tiba setelah dikubur, datang traktor geleder. Rata, dibangun mereka masjid di atas. Di atas kubur Abdul Somad itu dibangun masjid. Masjid As-Somadiyah. Haram sholat di situ. Karena Nabi mengatakan dilaknat sholat di atas kubur. Adapun di masjid yang ada kuburnya di samping, di depan, di belakang, maka tidak masalah. Sudah saya bahas dalam buku 37 masalah populer. Bedakan antara 3. Sholat di masjid yang di dalamnya ada kubur, sholat menghadap kubur, atau sholat di masjid yang di sampingnya ada kubur. Itu jangan dicampur aduk. Yang enak dicampur aduk itu makanan. Kalau hukum dicampur aduk, kacau balau. Apa hukum hitan bagi perempuan? Mazhab Syafi'i wajib. Mazhab Hanafi Hambali mukarramatun sunnah, tak wajib. Ustaz, anak ustaz, anak saya laki-laki, keponakan saya perempuan, saya suruh sunat khitan. Anak bapak, ibu, ada sekarang yang hamil, katanya perempuan nanti lahir khitan. Mazhab Syafi'i. Tapi yang sudah besar jangan lagi dikhitan, dah lewat dah. Mazhab itu apa, Pak Ustaz? Mazhab itu pendapat. Pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Hanafi, pendapat Imam Maliki. Metode seorang ulama dalam menghasilkan hukum. Sholat duha sebaiknya berapa rakaat, Pak Ustaz? 2 rakaat boleh, 4 rakaat afdal, 8 rakaat mantap. Ada batasannya? Enggak. Yusalli 4 rakaatin summa yazidu masya'a. Nabi menambah sesuka hatinya. Bagaimana supaya doa cepat dikabulkan Allah? Didahului sholat sunat 2 rakaat. Sholat sunatnya apa? Sholat sunat minta supaya dikabulkan Allah. Hajat namanya, terserah mau hajat namanya. Apa hajatnya? Supaya ini sholat. Cari waktu yang utama, tengah malam, jaufil lail. Sujud terakhir minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan makan haram. Saya laki-laki belum menikah, na'udzubillah. Siapa saja mahram saya, Pak Ustaz, mak, kakak, adik, makcik, adik mak, kakak mak, adik ayah, kakak ayah, itulah yang mahram. Boleh dipegang tangan. Lain daripada itu tak mahram. Jangan pegang tangan. Istri abang, tak. Jangan pegang istri abang, tangan istri abang. Siapa saja yang haram dinikahi, Pak Ustaz. Uriman alaikum ummahatukum, mak kamu. Wa banatukum, anak perempuan kamu. Wa akhawatukum, saudari perempuan kamu. Wa banatul wa amman wa banatul akhi, anak saudari perempuan. Wa banatul ukhti, anak saudari laki-laki. Wa bana wa ammatukum, makcik kamu dari pihak ayah. Wa khalatukum, makcik dari pihak ibu. Wa banatukum banatul wa ummahatukum allati ardhanakum, ibu yang menyusukan kamu. Wa akhawatukum minar radha'ah, saudara sesusuan kamu. Warabaikum allati fi hujurikum minallati dakhaltum bihinna, kalau kamu nikah sama janda, kamu berhubungan dengan janda, anak janda itu tak boleh kamu nikahi, kecuali setelah akad mati janda itu, itu boleh nikah sama anak. Wa anta jama'u bainal ukhtaini, nikah sama kakaknya, dinikahi pula adiknya, tak boleh, kecuali kalau kakaknya mati, tak boleh dinikahi adik, namanya ganti guling, ganti tukar apa ganti guling. Apa boleh memasang foto di surat Yasin? Surat Yasin sudah banyak, wakeh tenan. Tak usahlah lagi sedekah Yasin. Kalau ada budget duit 1 juta beli Quran 5 biji, 200 ribu satu Quran terjemah, wakafkan. Surat Yasin sudah banyak betul. Hadisnya apa wakaf Quran? Ibnu Majah, mushafan warrasahu, mewakafkan Quran, bagus. Nanti kalau tak pakai foto, pahalanya tak sampai, Pak Ustaz. Sampai. Apa balasan bagi orang yang suka mengungkit-ungkit kebaikan? La tubtilu sadaqatikum, jangan kalian batalkan sedekah kalian. Bil manni wal adha, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap, batal. Ada tiga orang yang tak akan ditegur Allah di akhirat. Siapa dia? Manan, mengungkit-ungkit, mengungkap-ungkap pemberian. Kalau bukan saya, kalau bukan aku, apa boleh berdoa menyebut orang yang kita sukai supaya berjodoh sama dia? Ya, jangan kau kuat. Ya Allah, aku ingin supaya kau pertemukanlah aku dengan. Karena kalau kuat, ya Allah, nikahkanlah aku dengan Hayati, adikku itu, katanya. Doa Zainuddin ingin menikah dengan ayat. Apa hukumnya kerja di bank konvensional? Sudah terjawab. Ini dirapelnya karena 6 minggu tak jumpa. Sum'ah itu apa, Pak Ustaz? Diambil dari kata sami'a yasma'u, memperdengar-dengarkan ibadah. Saya malam tadi sakit betul lah lututnya. Kenapa sakit? 50 rokaat. Memperdengar-dengar, memperdengar-dengarkan ibadah. Jangan, namanya sum'ah. Kalau masuk masjid sebaiknya sholat sunat tahiyatul masjid dulu atau sholat sunat wudhu? Tahiyatul masjid. Idza dakhala ahadukumul masjid, kalau kamu masuk masjid, fala yajlis, jangan duduk. Hatta yusalli rakaataini, sholat sunat 2 rakaat. Habis itu baru sholat sunat wudhu. Apa imbalan bagi orang yang rajin sholat tahajud malam? Wa minal laili, dari sebagian malam, fatahajjat, tahajudlah, nafilatallak, sebagai amal tambahan. Asa ayyabasaka rabbuka maqaman mahmuda, ditempatkan Allah engkau di tempat yang terpuji. Tahun 2011 saya minjam uang 1 juta. Saya ingin bayar, tapi orang yang minjamkan itu pindah. Apakah saya berdosa? Gimana solusinya? 2011 cari orang. Udah saya cari, Pak Ustaz tak jumpa. Di mana carinya? Di Google. 2011 berapa harga emas? 1 gramnya 500 ribu. 1 gram. Berarti 1 juta 2 gram. Ah, beli 2 gram emas, senilai 2 gram emas, maka serahkan ke fakir miskin, panti jompo, anak yatim, masjid. Niatnya bukan niat sedekah, membalikkan uang umat kepada umat. Ya Allah, aku tak tahu orang minta ke mana, kubalikkan uang umat kepada umat. Dah. Bagaimana caranya supaya teman mau diajak sholat ke masjid? Ajak pakai mulut. Tak mempan Pak Ustaz, kasih buku 37, buku 77 tanya jawab. Sharekan ke dia dalam bentuk PDF. Udah Pak Ustaz, kasihkan video. Tiap hari kirimkan sama dia sampai dia muak. Tak juga dia datang ke masjid Pak Ustaz. Nanti lama-lama ke masjid juga dia itu. Kita sholat jenazah, dia ke masjid. Apa ada doa supaya cepat ketemu jodoh Pak Ustaz? Rabbi la tazarni fardan. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Wa anta khairul warisin. Karena engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan. Jangan kau biarkan aku sendirian ya Allah. Rabbi la tazarni fardan. Wa anta khairul warisin. Doa Nabi Zakaria. Tolong bagi tip supaya kapan waktu masang niat wudu Pak Ustaz? Waktu bismillah. Hidupkan keran, bismillah. Dipasanglah di situ niat. Yang melafazkan niat, nawaitu raf'al hadasil asghari li istibahati salati fardu 'alayya lillahi ta'ala. Saya tak mau melafazkan niat, dalam hati saja. Saya niat wudu kepada Allah Ta'ala. Bismillah, kumur, cuci tangan, kumur-kumur. Situ pasang niat. Tolong bagi tips supaya bisa jadi penceramah macam Pak Ustaz. Pilih judul ceramah Dr. Mustafa Umar satu. Mustafa Umar itu juara ceramah se-Indonesia. Saya tak pernah ikut lomba. Cari judul dia satu, yang jangan yang lama-lama, yang setengah jam. Atiru gaya. Oh, saya pertama ke Masjid An-Nur tahun 2008. Pulang, sholat Ramadan, duduk saya nengok gimana Ustaz Mustafa itu ceramah. Suaranya tak terlalu tinggi, pelan aja. Semua jamaah macam diajaknya berdialog. Oh, begini itu caranya. Besok saya buat. Jamaah sekalian, tidur semua jamaah. Besok saya tiru pula Ustaz Nur Hadi Hussein Nixon. Oh, begitu cara Bang Nixon. Besok Ustaz Fajriansah di Masjid Ar-Rahman, saya tengok dia. Waktu Ustaz Fajriansah, sekarang jamaah haji banyak yang tak pulang. Gara-gara diiringi dengan lagu Magadir. Magadir ya galbil nyawa. Magadir tak pulang-pulang. Magadir tak pulang-pulang. Makanya banyak jamaah tak pulang. Oh, begitu cara ceramah. Belajar. Ikut. Sebelum ke Pekanbaru tak pernah Ustaz ceramah. Tak pernah itu. Ikut latihan-latihan pun tak pernah juga. Makanya tak pakai metode. Kalau beli emas secara kredit di Pegadaian apa boleh Pak Ustaz? Zahab bizahab. Emas dengan emas. Yadan biyadin langsung cash. Tak boleh pakai tenggat. Kalau pakai tenggat maka dia riba. Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, garam dengan garam, ya dan biadin langsung cash tunai. Kalau pakai tenggat riba. Saya belum dapat kerja Pak Ustaz. Bagaimana cara supaya saya memuliakan dan membantu orang tua di kampung Pak Ustaz? Kalau belum kerja, cara memuliakan orang tua tak menyusahkan aja jadilah. Saya sampaikan ke mahasiswa, kalau kalian belum bisa membahagiakan orang tua, jangan kalian menyusahkan orang tua. Saya 4 tahun kuliah di Mesir, tak pernah saya susahkan mak ayah saya. Tak pernah saya minta duit. Mat, ada makan muna? Ada mak. Sudah sampai di Mekah baru saya kasih tahu, aku sudah di Mekah mak. Benar susah, jangan susahkan orang tua. Jadikan prinsip hidup yang mudah-mudahan. Kalau belum bisa kalian membahagiakan orang tua, jangan menyusahkan orang tua. Bolehkah bernazar supaya berjodoh dengan orang yang kita sukai, Pak Ustaz? Asa antakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kau benci tapi ternyata itu baik. Ya Allah, berikanlah yang terbaik untukku ya Allah. Baik menurut engkau, karena baik menurut aku belum tentu baik menurut engkau. Menurut kita itulah yang paling baik, padahal sudah disediakan Allah yang jauh lebih baik daripada itu, jauh lebih cantik daripada itu. Kenapa kita kehendak kita? Seminim-minimnya khusyuk solat sampai di mana Pak Ustaz? Karena saya sampai hari ini susah betul untuk khusyuk. Allahu Akbar. Mulut menyebut, hati mengingat. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kathira wa subhanallahu wa tawasila. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asalkan sudah agak lari-lari dia sedikit, balikkan lagi. Asal sudah agak lari-lari, balikkan. Asal sudah kabelnya agak-agak jauh, konek, balikkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan sampai putus. Jangan sampai kabel amplang. Apa persiapan kita untuk menghadapi PKI, Syiah, Kristenisasi? Jaga persatuan, ramaikan solat berjamaah, ikut pengajian, jangan berkelahi. Wala tanaza'u, jangan berkelahi. Fatafshalu, kalian akan gagal. Watazhabari hukum, hilang semangat kalian. Berkelahi hanya gara-gara masalah khilafiyah-khilafiyah. Jangan, hilang semangat. Maaf Ustaz, kertasnya kecil. Lebih kecil dari ini pun banyak. Saya pernah baca buku. Kata buku tersebut, kita boleh menyatukan solat sunat wudhu, tahiyatul masjid, solat sunat fajar dalam satu solat 2 rakaat. Bagi sebagian yang berpendapat boleh menyatukan solat-solat sunat, itu ijtihad dia. Tapi yang ada dalam fatwa Syekh Ibnu Baz, siapa yang masuk ke masjid waktu tinggal 2 menit, sebentar lagi iqamat, maka dia qabliyah saja. Orang yang sholat qabliyah subuh otomatis dapat tahiyatul masjid. Kalau waktu panjang masuk tahiyatul masjid, habis itu sholat sunat wudhu, habis itu qabliyah. Nah, jangan main rapel-rapel begini. Walaupun ada sebagian ulama yang membolehkan, kalau ada yang ikhtilaf, ada yang tak ikhtilaf, pakai yang tak ada ikhtilaf. Saya rencananya tahun ini mau nikah. Setelah akad kan lanjut ke walimah. Saya ingin tanya Ustaz, apa boleh saya dan istri pakai sarung tangan Ustaz, agar tetap bisa bersalaman dengan para tamu? Boleh, namanya ha'il. UGM, UGM itu mantap. Padahal dulu itu tempat orang sekuler. Dulu UGM itu disebut Universitas Gak Ono Masjid. Sekarang universitas paling mantap. Perempuan-perempuan yang tak mau bersalaman dengan laki-laki dikasih sarung tangan. Hebat. Supaya tak bersentuhan langsung. Baik, mantap. Jadi kalian yang perempuan pakai sarung tangan. Nanti kalau ada orang mengatakan aneh ini, aneh ini. Ja'al Islamu gharibun. Islam ini pertama datang. Aneh. Masaufa yakunu gharibat, nanti di akhir zaman. Aneh. Fatuba lil ghuraba, berbahagialah orang yang aneh. Hari ini kalau ada laki-laki tak pacaran, aneh. Kalau ada orang tua melarang anaknya prawet, aneh. Kalau ada yang tak mau salaman dengan tak mahram, aneh. Bahagialah kalian orang aneh. Di zaman orang gila masih ada orang waras. Ustaz, bagaimana hukumnya orang kerja di Adira? Bertambah, berlebih, bertumbuh, riba. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak riba. Tulis di Google, somat kredit. Somat Moroko kredit. Nanti dapat tulisan saya. Baca baik-baik, baca pelan-pelan, print, cetak. Duit dengan duit, riba. Duit dengan barang, tidak riba. Menyediakan peminjaman duit, finance, keuangan. Pinjam 1 juta, bayar 1.200.000, riba, haram. Kalau mau sholat, tak sengaja ngences duluan, apakah membatalkan wudu? Tidak. Ngences, meleleh air liur, duduk. Tapi dengan syarat duduknya tak bersandar. Kalau bersandar, batal. Duduk, tidak bersandar, maaf, maaf, maaf, cakap, dua pantatnya melekat ke lantai. Tapi kalau sampai jatuh ke bawah, batal. mengences, ngorok, tak batal. Walaupun dulu, tapi jangan dipraktekkan khutbah Jumat besok. Untuk sholat sunat di rumah, apa boleh buang dahak? Karena kalau ditelan tambah banyak. Sedang berdahak, sebelum sholat itu habiskan dahak itu sehabis-habisnya. Parik dengan nafas panjang. Habis, sudah habis bersih baru. Ternyata keluar juga dia. Ada sapu tangan di sini. Boleh, darurat. Ad-darurat tubihul mahzurat. Usaha sudah optimal. Habiskan dahak sehabis-habis. Saya mahasiswa UIN Suska, Ustaz. Mahasiswa saya ini. Saya pernah baca kitab Muwatta. Muwatta itu Imam Malik punya. Kitab hadis paling tua Muwatta, lebih tua dari Sahih Bukhari dan Muslim. Takhrij Muhammad Ridwan Syarif Abdullah pada bab larangan salat pada tengah hari yang panas. Itu maksudnya bagaimana Pak Ustaz? Karena dalam hadis itu dikatakan apabila siang masih sangat panas, maka akhirkanlah hingga teduh. Fa'abridu, fa'abridu, bar dingin. Matahari sedang panas, jam 12.30. Maka biarkan agak condong sedikit. Itulah yang dipakai mazhab Hanafi di Masjid India, Malaysia. Bapak Ibu kalau pergi ke Masjid India, habis azan tak langsung sholat. Agak satu jam, sampai matahari agak condong. Itu yang mereka pakai. Karena abridu. Sedangkan kita di sini tak pakai hadis itu. Yang kita pakai adalah as-salatu ala waqtiha. Salat pada awal waktu. Jangan heran nanti kalau belanja di Masjid India di Kuala Lumpur, masuk ke dalam teh. Kok tak ada salat nih? Mereka tunda sampai agak teduh sedikit. Saya tak paham Ustaz, apa maksudnya? Itulah maksudnya. Tunggu sampai teduh. Karena ketika panas terik, orang terhalang mau ke masjid. Di Makkah panasnya minta ampun. Tempat kita kipas angin banyak, maka tidak berpengaruh pada kita. Kita tetap sholat di awal waktu. Saya disaki mengidap penyakit kanker perut. Kalau saya mati karenanya, apakah saya mati syahid akhirat? Dari itu perlukah saya berubat? Kalau saya sembuh tak dapat syahid. Tadau, berobatlah. Jangan gara-gara sakit lalu tak berobat. Tetap berobat. Kita disuruh berobat. Bahwa mati juga kita dalam masa perobatan itu mati syahid. Kalau saya mati dalam keadaan sembuh, dapat pahala berobat. Kita disuruh melaksanakan sunnah Nabi. Kita tak boleh pasrah dalam keadaan sakit. Nabi menyuruh berobat. Likulli da'in dawa fatadau. Dalam setiap penyakit ada obat, maka berobatlah kalian. Alaikum bisyifa'aini. Hendaklah kalian berobat dengan dua obat, al-asal wal Quran. Minum madu dan berobat dengan Quran. Bagaimana jika kita ada rasa condong pada seorang wanita? Iyalah, masa condong ke laki-laki? Namun saya tak mau mengungkapkan karena takut pacaran. Hingga saya dikatakan PHP. Dan dia pun terima orang lain. Bagaimana selanjutnya Pak Ustaz? Banyak perempuan lain. La ilaha illallah. Macam tak ada perempuan lain. Saya aja kalau udah duduk di kantin UIN itu berserak-serak perempuan. Berserak banyaklah perempuan. Masalah ada yang mau tidak aja tak tahu. Jangan kalian persempit dunia ini. Saya kalau udah nengok anak lajang persempit dunia, lontong sampai dingin di depan. Ente kenapa tak makan? Galau Pak Ustaz. La ilaha illallah. Begitu banyak perempuan. Diuwir banyak. Diunilah banyak. Banyak. Apa dikhawatirkan? Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor. Patah, tumbuh, hilang, berganti. Hilang satu, tumbuh seribu. Saya aja yang udah tua begini. Tahu? Apalagi makin muda. Ustaz, bagaimana hukumnya jika kita mendapat wanita dikatakan Imam Ghazali tentang wanita annanah mannanah annanah addaqah, apakah harus kita ceraikan? Nasihati faizun, banyak cakap, banyak minta begitu gini gitu gini. Nasihati wajruhunna fil madaji, pisah tempat tidur. Wadribuhun, pukul, tapi jangan sekarang pukul, nanti tangkap polisi. Faba'athu hakaman min alihi wa hakaman min aliha. Mediasi. Tak juga mempan adinda. Kau sudah kena sahati, tak mempan pisah tempat tidur, tak mempan mau kutempeleng, kau pula lebih kuat daripada aku. Mediasi pun gagal, apa boleh buat, ku jatuhkan engkau talak satu. Macam abang, 10 bisa ku dapat. Kata dia. Apa boleh buat? Ustaz, saya mahasiswa UIN. Banyak mahasiswa UIN rajin mengaji. Alhamdulillah. Bagaimana cara ta'aruf yang benar? Kalau sudah nampak dia, itulah orangnya, iya. Putuslah perempuan keluarga kita. Kami mau datang ke keluarga kamu, niat kami baik. Datanglah, jelaskanlah diri, saya ini adalah seorang laki-laki. Kaya kamu, kata bapaknya. Tak kaya, Pak. Tapi kebun, ya cukuplah untuk 7 keturunan. InsyaAllah saya bisa membahagiakan anak bapak. Hafal nanti Quran. InsyaAllah, Pak. 30 juz. Juz 30, Pak. Ya, insyaAllah kau aku terima. InsyaAllah, Pak. Habis itu, kapan kira-kira kami bisa mengantar tanda untuk nikah ni, Pak? Tunggulah anak saya itu masih semester 2 lagi. Jadi, Pak, tunggu dia sampai S2 selesai. Jangan tunangan lama-lama. Karena setan banyak. Oh, kalau begitu, Pak, kami carilah perempuan lain. Iyalah, itu kalau dia nyuruh sampai nunggu S2 itu artinya dia tak mau menerima. Bahasa dia saja. Cari yang lain. Nanti saya carikan. Semoga Ustaz diberikan kesehatan dan umur berkah rezeki. Begitu banyak inilah yang mendoakan. Yang lain itu mendoakan juga. Cuma dia tak mau ditulis dalam hatinya dia doa. Ustaz, sebagai orang awam saya mengenal jamaah tabligh sebagai jamaah yang berpindah-pindah satu masjid ke masjid lain. Tapi ada yang bilang sesat. Padahal Quran juga disebutkan orang beriman itu. Sesatnya di mana? Jamaah tabligh itu sesat karena pakai jubah. Nabi Muhammad pakai jubah. Sesatnya karena dia bersorban. Nabi Muhammad pakai sorban. Sesatnya dia karena meninggalkan anak istrinya. Dia kan tak meninggalkan selamanya. Nanti dia kan balik lagi. Sesat dia itu, Pak Ustaz. Kenapa sesat? Tiap hari pintu rumah saya digedornya ngajak ke masjid. Dia ngajak orang ke masjid. Kalau kita belum sanggup ngajak orang, jangan kita katakan orang yang sanggup itu sesat. Dengan di mana letak sesatnya? Setelah saya cari-cari, tak dapat saya, Pak Ustaz. Berarti dia tak sesat. Bau dia, Pak Ustaz. Tidak semua jemaah tabligh bau. Oknum, ya. Jangan karena marah, karena satu. Wala yajrimannakum sana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu. Jangan karena satu orang salah lalu kamu sweeping pukul rata semua salah. Tak boleh. Bagaimana menyikapi saudara sesama muslim yang begitu mudah memponis orang yang tak sekelompok dengannya bid'ah? Kata pesan Ustaz Abdullah Hadrami, Ustaz Salafi dari Malang, ketika kau mengatakan kepada saudaramu, "Hai pelaku bid'ah," maka engkau sudah mengatakan, "Hei penghuni neraka." Itu Ustaz Salafi dari Malang. Murid Syekh Ibn Utsaimin. 4 tahun belajar langsung ke Syekh Ibn Utsaimin. Murid langsung. Bukan baca buku Syekh Ibn Utsaimin. Mulazamah. Tapi orangnya santun luar biasa. Kalau ulama tak sepakat perbuatan itu bid'ah, tak boleh kita bid'ahkan. Kata Ustaz Abdullah Hadrami dari Malang. Cari FB dia. Saya anjurkan cari FB dia. Kalau sudah penuh jadi follower saja. Bagus-bagus statusnya. Isinya dakwah-dakwah. Kertas terakhir. Ustaz, bagaimana sikap kita untuk menyadarkan orang yang sadar? Dalam arti beliau paham dengan ajaran Islam, namun memilih-milih ustaz. Jika tak sepemahaman, beliau tak mau datang. Saya tak masalah. Saya tak mau dengar ceramah Ustaz Somad itu. Kebenaran bukan hanya dari mulut Abu Somad. Saya saja yang benar. Siapa yang tak ikut pengajian saya sesat. Biarkanlah dia ambil kebenaran dari mulut orang lain. Ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan, ada Ustaz Fulan. Mungkin kebenaran itu lebih dia dengar dari mulut Ustaz Fulan. Baik, tak salah. Saya maunya Ustaz Sodri. Ustaz Sodri itu lebih lembut, lebih santun. Tak ucap Ustaz Somad. Ustaz Somad menunjuk sana. Kalau Ustaz Sodri yang di sana. Ustaz Sodri orang Jawa, dia lembut. Bapak Ibu, pripun kabare? Api wis perang-perang dene orang teko kisah-kisah iki. Kebenaran datang dari mulut siapa? Jangan kita klaim kebenaran hanya dari kita. Aku berterima kasih karena kebenaran itu sudah disampaikan saudara-saudara. Ala hazihin niyah, untuk niat yang baik, yang mau menikah, yang anaknya sakit, yang mati, yang sudah mendahului kita, sama-sama kita doakan. Tak tahu tak dari mulut yang mana doa dikabulkan Allah. Bertawassul dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tada' lana dhanban illa ghafartah. Segala dosa kami ampunkanlah ya Allah. Wa la 'aiban illa satartah. Segala aib cacat kami tutupilah ya Allah. Wa la maridan illa syafaitah. Saudara kami yang sakit sembuhkanlah ya Allah. Wa la mayyitan illa rahimtah. Yang meninggal dunia curahkanlah rahmat dan kasih sayangmu ya Allah. Wa la sa'ban illa sahaltah. Rezeki yang sulit maka lapangkanlah ya Allah. Wa la aziban illa zawajatah. Yang akan menikah mudahkanlah urusan pernikahannya ya Allah. Wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah laka ridha wa lana fiha salah illa qadaitaha wa yassartaha. Segala hajat kami di dunia dan di akhirat mudahkanlah hajat itu yang kau ridhai ya Allah. Rabbana ighfir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, guru-guru kami, waliman sabaqana, saudara yang sudah mendahului kami. Allahumma ja'al quburahum radatan min riyadil jinan. Jadikan kubur mereka salah satu dari taman surgamu ya Allah. Wala taj'al quburahum hufratan min hufarin niran. Jangan jadikan kubur mereka salah satu dari lubang nerakamu ya Allah. Rabbana hablana minas salihin. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma dafa'an al-ghala wal wabah wal fahsah wal riba. Jauhkan generasi kami dari riba, zina, film porno, narkoba, segala yang buruk-buruk. Bersihkan semuanya ya Allah. Allahumma akhtim lana bihusnil khatimah wa la takhtim alaina bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Mohon maaf segala silap salah. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.